Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan brosur set. Yang pertama, di brosur halaman pertama di Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Pertanyaan, yang pertama, apa yang dimaksud dengan ulil amri? Apakah pemerintahan di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam ini termasuk ulil amri, Ustaz? Kemudian siapa yang harus kita contoh sedang para pemimpin kita berebut kursi pimpinan? Bagaimana hukum mentaati dan mematuhi mereka yang dulunya kita juga yang memilih mereka, Ustaz? Jadi ulil amri minkum, ini orang yang memegang urusan kamu. Kamu di sini kaum muslimin. Orang yang memegang urusan kaum muslimin. Tentunya karena kaum muslimin, maka mereka akan mengatur secara Islam juga. Itu ulil amri minkum, dari kamu. Kamu di sini kamu kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Jadi bukan kok seperti sal pemimpin kamu, bukan, ya. Gua nyontoh pemimpin kita ini malah ada korupsi itu. Ya, kalau pemimpin kaum muslimin enggak ada yang korupsi. Enggak ada. Jadi wali amri di sini maksudnya orang yang ditunjuk, yang diangkat oleh kaum muslimin itu sendiri untuk mengurusi kaum muslimin. Kalau zaman khalifah, zaman Rasulullah itu khalifah. Setelah Rasulullah wafat, itu khalifah pengganti Rasulullah itu ulil amri. Apalagi? Sudah. Dari ayat yang sama, Ustaz, pada kalimat, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pertanyaan, bagaimana maksud arti kalimat ini? Dan apabila tidak mau kembali kepada Allah dan Rasul, berarti tidak beriman. Bagaimanakah definisinya tidak beriman itu, Ustaz, dalam ayat ini? Jadi ya, kalau kamu orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka disuruh taat atiullah wa atiur rasul. Mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Namanya taat pada Allah itu gimana lah? Gimana taat pada Allah itu? Ya, melaksanakan apa yang jadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya lah. Maka kalau kamu orang yang beriman kepada Allah, harus apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan. Apa yang dilarang Allah ditinggalkan. Demikian pula kalau kamu iman kepada Rasulullah. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui, untuk bisa melaksanakan perintah Allah, untuk bisa menjauhi larangan Allah, harus mengetahui perintah Allah itu yang mana, larangan Allah itu yang mana. Kalau perintahnya pun tidak tahu, bagaimana untuk melaksanakan? Yang dilarang Allah pun tidak tahu, bagaimana untuk menghindari. Sedang perintah Allah dan larangan Allah itu di mana? Di dalam Al-Quran. Maka orang yang tidak paham akan Al-Quran tidak mungkin bisa taat kepada Allah. Ya, walaupun kamu hafal Quran, kamu bisa maca hafal sekalipun. Tapi gak ngerti isinya, gak bisa kamu taat pada Allah. Ya, gak bisa. Juga taat pada Rasulullah. Ya, taat pada Rasulullah itu kalau tidak mengerti apa yang perlu ditaati, apa yang perlu dijauhi dari Rasulullah itu apa, tidak paham. Maka untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulullah, harus kita mewarisi yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu dua perkara. Apa? Quran dan sunnah. Taraktu fikum amraini lantadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnata nabihi. Tinggalkan kepadamu dua perkara. Dijamin tidak akan sesat siapa pegang dua perkara itu. Yaitu kitabullah. Maksudnya Al-Quran. Ya. Dan sunnah Rasulullah. Hadis-hadis yang sahih. Nah, untuk itu, maka Quran itu warisan Rasulullah yang ditinggalkan kepada kita. Sunnahnya juga begitu. Hadis-hadis yang sahih diwariskan kepada kita untuk jadi pegangan. Jadi bukan Quran bukan untuk bacaan saja. Kalau bacaan tidak paham artinya, bagaimana bisa mengerti? Nah, maka itu Quran itu perlu dikaji. Maka dibaca surat Shad ayat 29. Ingat lagi itu, pentingnya ngaji itu begitu. Jadi ojo ngaji mung maca. Walaupun banyak khatam Quran, ya, mungkin sebulan, apalagi bulan Ramadan, 3 kali khatam, 4 kali khatam. Tapi enggak paham. Tidak ada perubahan apa-apa. Ini baca ayatnya. Quran Surat Shad, surat ke-38, ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ini kan? Orang yang punya pikiran. Quran ini diturunkan oleh Allah penuh berkah. Untuk apa? Bukan untuk bacaan. Liat dabaru ayatihi. Untuk ditadaburi. Jadi tadabur itu artinya mempelajari, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mempelajari dengan sungguh-sungguh. Tiap-tiap ayatnya. Untuk apa? Waliyatadzakara ulul albab. Orang yang punya akal pikiran yang sehat dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu dapat pelajaran. Dengan belajar Al-Quran, oh dapat pelajaran. Oh ini perintah Allah, oh ini larangan Allah. Itu pelajaran. Dapat pelajaran. Nah, karena itulah Allah juga perintahkan wa anna hadza sirati mustaqimam fattabi'uhu. Ini Al-Quran ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikuti dia. Setiap hari kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah sudah mengatakan ini Quran ini jalanku yang lurus. Tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Tapi kalau diajak ngaji Quran, tidak mau. Itu jalan yang lurus apa? Sedang Allah mengatakan, iki Quran ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Bala tattabi'u subulah fattafaraku bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu akan menceraiberakan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dalikum wasakum bihi la'alakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dan tiap hari ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim, tapi enggak ngerti isinya. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan lurus. Padahal Allah sudah nunjukkan jalan lurus Quran ini. Lah kok enek jak ngaji Quran malah nesu. Nah, enek wong ngaji malah dioprak-oprak. Padahal kamu salatnya ya ihdinash shiratal mustaqim. Tentu kan? Nah, bareng dijak ngasih Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau kamu minta jalan yang lurus, mari ikuti apa yang diturunkan Allah. Ma anzalallah. Apa yang diturunkan Allah? Yang diturunkan Allah apa? Quran. Lah kok jawabnya bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana? Enggak, kamu enggak ikuti Quran. Saya ikuti apa yang saya wasi dari bapak-bapak kami mengerjakan. Mbah kundise yo ngene kok bapak saya dulu ya begini. Rasa mengikuti Quran karena Quran itu bertentangan dengan apa yang saya warisi dari bapak-bapak saya dulu. Bapak saya dulu kalau tanggal 1 Suro itu tanggal 1 Muharram kungkum kok. Ya, ngedusi keris. Kungkum, giring tebu. Lah kok bareng ngaji Quran kok rendah ya, ikuti mbah-mbah dulu Qurannya tinggal. Lesare jalan yang lurus. Nah, itu kan? Maka itu kalau tidak ngerti, kalau kamu betul-betul mau mentaati Allah, mau mentaati Rasulullah, pahami Quran. Tidak memahami Al-Quran, tidak mungkin bisa mentaati. Tidak memahami hadis-hadis Rasulullah, tidak mungkin bisa mentaati Rasulullah. Maka ngaji itu wajib. Bukan wajib kifayah. Talabul ilmi, faridhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib. Tiap-tiap orang muslim. Ya, wajib fardu. Fardu kain. Bukan fardu kifayah. Tapi fardunya ain. Ya tak? Sebab. Kalau tidak mengerti ilmu. Lah ilmu yang dimaksud itu ilmu yang bisa membedakan hak dan batil. Itu ilmu Al-Quran. Ilmu ngaji. Ilmu agama. Karena Quran itu diturunkan oleh Allah. Sebagai furqan. Yang memisahkan, membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk. Maka tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti halal haram. Tidak mengerti halal, tidak mengerti yang batil, tidak mengerti yang hak. Maka dengan mengerti Al-Quran, Quran itu memberi ketegasan. Sudah ulang kali saya katakan, tidak pernah Quran mengajarkan itu setengah-setengah. Atau jadi orang banci itu enggak pernah. Orang jelas gitu loh. Iman kafir gitu loh. Waman sa'afal yu'min, waman sa'afal yakfur. Kalau kamu mau iman, silahkan iman. Kalau kamu menjadi iman, udkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fisilmi kafah. Hai orang yang beriman. Kalau kita milih menjadi orang yang beriman, hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Macam Islam sholat itu, posone moh. Ada lagi yang sholatnya mau, puasanya mau, zakatnya tidak mau. Zakatnya tidak mau. Zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah terjadi seperti itu. Setelah Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah pertama, sekelompok manusia tidak mau bayar zakat lagi. Sudah. Oleh Khalifah Abu Bakar dinyatakan ini sudah murtad. Harus diperangi ini. Perangi. Orang murtad halal darahnya. Maka diperangi saat itu. Ya. Orang Islam kok tidak mau zakat, perangi sudah. Berarti ini sudah memisahkan antara Islam, nah antara apa? Zakat dan sholat dan puasa. Rukun Islam itu 5, harus diikuti semua. Nah, nek zaman Abu Bakar tidak mau bayar zakat. Itu murtad. Kalau zaman kita sekarang ini walaupun tidak sholat masih Islam. Risik gelem kondangan ngono wae. Ya. Cek diitung Islam. Neng gue sholat orang gelem kondangan, nah itu malah dikucilkan. Ya enggak? Nah, saya dengar silaturahim tadi dari Gedung Galar tadi, dari Bapak Gedung Galar tadi. Nah itu, nyata dulu mantan kaum, mimpin yasinan, mimpin tahlilan, mimpin macam-macam. Lah kok terus mandeki sing ngakon sopo? Nah, nanti kayak MTA-nya kena. Padahal MTA tidak pernah. Kamu yang mau tahlilan silakan tahlilan. Mau yasinan silakan yasinan. Mau kenduran silakan kenduran. Di MTA tidak pernah melarang. Engkau kamu tuh meninggalkan aku yang kena MTA-nya. Padahal MTA tidak pernah melarang itu. Tidak pernah. Kuasa apa kita melarang? Ya. Islam juga tidak pernah melarang. Allah jelaskan al-haqqu mir rabbikum. Faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Kebenaran itu dari Allah. Kamu mau mengimani kebenaran itu, silakan jadi orang yang beriman. Tapi kalau kamu sudah menyatakan diri, saya beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi. Kalau kamu menyatakan jadi orang Islam, jadi orang yang beriman, masuk Islam secara keseluruhan, jangan pilih-pilih. Kalau tidak mau Islam, famasyafal yakfur, kafirlah kamu. Jadi kita menjadi orang Islam itu boleh, jadi orang kafir ya boleh. Allah memberi kebebasan kita. Orang kafir boleh. Di ayat lain Allah katakan, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Katakan Muhammad, kamu beriman atau kamu tidak beriman? Ya. Ya kan? Enggak ada tuh Islam menjelaskan manusia setengah-setengah milih ini milih itu, enggak. Maka dalam Islam itu jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tidak ada kok ini halal atau haram. Ini setengah halal, setengah haram. Enggak ada. Setengah-setengah itu enggak ada. Maka kalau kemarin itu pertanyaan, bagaimana kalau ini masak daging sapi 1 kilo cuma untuk nyolok, istilahnya dikasih sidik lah, gue nyolok lah, campuri daging babi setengah on gitu aja, bagaimana? Sekedar untuk nyolok. Nah itu apa? Apa ya jadi halal apa haram? Kan saya terangkan begitu. Ojo meneh kok sapi 1 kilo, sapi 10 kilo, campuri babi setengah on, kabeh jadi babi. Semua jadi babi. Hukumnya menjadi haram. Masa mau sidik? Ada. Daging sapi 10 kilo, campuri daging babi setengah on, kan sedikit sekali. Kok ora babi ini dadi sapi, milih sapi ini dadi babi. Haram semua. Maka kalau pepatah Indonesia, karena nila setitik, rusak. Entah saja ini saya gak ngerti kok. Nilai apa? Ya itulah. Jadi karena masalah sedikit saja merusakkan yang lain yang banyak tadi. Maka yang hak jelas, yang batil jelas. Wala talbisul haqqa bil batil. Yang hak dan yang batil jangan dicampur. Kalau yang hak dan batil dicampur jadi batil semua. Yang halal dan haram campur jadi haram semua. Maka yang hak dan yang batil, yang haram dan yang halal biar sendiri-sendiri, jangan dicampur. Masa sidik wae kok lho. Sidik karena akeh waduh ngerusak semua. Maka untuk itu taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah. Untuk taat itu, untuk taat pada Allah harus memahami Al-Qur'an. Perintah Allah, larangan Allah. Lah di situ di dalam Al-Qur'an tempatnya. Taat pada Rasulullah ya begitu, harus tahu. Ya, mengikuti Rasulullah karena Rasulullah itu diangkat oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Dan diperintahkan oleh Allah, Nabi sudah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kamu betul mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini aku Nabi. Ikuti aku. Lah untuk mengikuti Nabi bagaimana? Maka harus mempelajari hadis-hadis sunnah Rasulullah. Perjalanan hidup Rasulullah harus kita pelajari. Ya, bisa untuk mengikuti beliau. Kalau tidak ngerti perjalanan hidup beliau, ya bagaimana cara mengikuti? Ya. Bukan kita menyebut namanya berarti sudah mengikuti, belum. Itu perilakunya. Wong Nabi sampai mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya. Siapa yang melakukan suatu amal perbuatan, atau ibadah ya, terutama ibadah itu memang ibadah. Laisa alaihi amruna, yang tidak aku perintahkan, bahwa raddun ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jangan harapkan pahala, ditolak. Ditolak itu berarti tidak diterima. Kalau tidak diterima gitu aja, ya tiwas kesel itu ya. Ada hukum lain. Di samping tidak diterima, itu dikatakan syarul umur, sejelek-jelek urusan. sejelek-jelek urusan ibadah. Muhdatsatuha, yang baru atau yang diada-adakan. Kelanjutan hadis itu, kullu muhdatsatin bid'atun. Semua yang ibadah yang bid'ah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua ibadah yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Jadi aja ngarep-arep ganjaran finnar. Jadi sekali lagi, bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia malah suruh mengembangkan. Nabi sendiri mengatakan antum alamu bi umuri dun yakum. Urusan-urusan dunia kamu lebih tahu. Urusan ibadah jangan membuat sendiri. Ikuti aku. Urusan dunia bebas kamu. Kembangkan. Selama tidak ada larangan boleh. Nah, maka muncullah kaidah usul. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut, tidak boleh mencipta. Tidak boleh membuat sendiri, tapi mengikut. Mengikut siapa? Mengikut Nabi. Nah, urusan dunia, al-aslu an asya'a al-ibahah. Adapun urusan-urusan di dunia ini asalnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Maka urusan dunia boleh selama tidak ada larangannya. Maka kalau urusan ibadah, jangan tanya larangan. Apa ada larangannya toh? Ya, salat maghrib 4 rakaat apa ada larangannya? Salat maghrib 4 rakaat, memang selalu kita mungkin merasa saya tak tambah akeh ganjarane, tambah rakaat akeh, ganjarane tambah akeh. Mulai subuh tambah siji, baru tiga. Nah, apa nek larangannya? Jangan tanya larangannya. Ibadah itu tanya tuntunan. Nabi tidak pernah menjalankan sholat subuh lebih atau kurang dari 2 rakaat. Ya, karena sholat asar boleh dikosor, subuh dikosor. Ya. Nah, sholat asar dikosor tinggal 2. Lah kalau subuh dikosor? 1. Kenapa tidak boleh? Bukan jangan karena tidak boleh, tidak ada tuntunannya. Ya, tak? Maka kalau ibadah, tanya tuntunan. Kalau urusan-urusan duniawi, ya, jangan tanya tuntunannya. Apa ini tuntunannya Nabi numpak Honda? Apa ini tuntunannya Nabi numpak Suzuki? Enggak ada. Nabi itu naiknya unta, kuda, birol, lah, gitu lah. Ini Suzuki, Honda, kuwi aja tekan tuntunannya. Lah, ini bid'ah. Itu ya bid'ah. Tapi bid'ah yang urusan-urusan dunia memang disuruh malah kembangkan. Nah, maka selama tidak ada larangannya, boleh. Jangan terus dicampur aduk, apa-apa bid'ah, apa bid'ah, mangan nganggo sendok ya bid'ah. Ya, jadi saya tegaskan tadi, urusan bid'ah itu urusan ibadah. Kalau urusan dunia, bebas, mubah, bukan bid'ah, tapi mubah. Walaupun itu mubah bisa menjadi haram. Jadi urusan dunia mubah bisa jadi haram. Ya. Maka itu urusan dunia selama tidak ada larangan boleh dikerjakan. Kalau itu ada larangan kok dikerjakan tidak jadi haram kan? Ya, apalagi? Berasal halaman 1 masuk ke halaman 2 di surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Pertanyaan. Kalau kita sudah sholat, zakat, puasa dan haji, akan tetapi kita masih aktif mengikuti kenduri, apakah berarti amalan-amalan kita itu akan habis dan kita jadi orang kufur, Ustaz? Ya, mengikuti kenduri itu apa? Mungkin karena belum tahu gitu ya. Ya. Jadi jangan kamu mengikuti kenduri, mengikuti apa? Apa itu? Amal perbuatan itu bisa rusak, dirusak karena perbuatan syirik. Coba dibaca surat Al-An'am. ayat 88. Maka jangan sampai kita beramal kebaikan yang banyak, di samping itu kita berbuat syirik, rusak semua amalmu. Surat Al-An'am ayat 88. Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Nah itu, terus diartikan. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Itu kan? Quran itu petunjuk Allah. Itu petunjuk Allah. Kalau kamu berbuat syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain, rusak semua amal yang telah kamu kerjakan. La habita anhum makanu ya'malun. Dan maka Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu a'malakum. Ya, orang yang beriman tadi diperintah untuk taat pada Allah, tak bersangan kamu merusak amal-amalmu sendiri. Lah yang merusak amal itu apa? Diterangkan Allah dalam surat Al-An'am ayat 88 tadi, ya, kalau kamu mensekutukan Allah dengan yang lain atau kamu berbuat syirik, semua amalmu rusak. Semua amalmu rusak. Puasanya rusak, sholatnya rusak, hajinya rusak. Kalau berbuat syirik. Ya, karena perbuatan syirik itu inna syirka ladzunmul adzim. Syirik itu satu perbuatan kedzaliman yang besar. Dan perbuatan syirik perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah. Coba dibaca juga surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang Dia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Siapa berbuat syirik, dia berbuat dosa yang besar, tidak diampuni oleh Allah. Satu lagi ayat 116. An-Nisa juga. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat yang jauh. Ya kan? Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mensekutukan Allah, dia telah berbuat sesat-sesat yang jauh. Yang tadi, barang siapa berbuat syirik pada Allah, dia berbuat dosa-dosa yang besar. Maka perbuatan syirik, ya, di samping bisa merusak amal kebaikan yang lain, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dosa-dosa selain syirik, Allah mau mengampuni siapa yang dikehendaki. Tapi dosa syirik, Allah tidak mau mengampuni. Jadi perbuatan syirik itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Lah apa aja bentuk perbuatan syirik itu? Banyak. Cara minta selamat kepada danyang yang bau reksa desa ini. Sing diucupke Pak Kaum Gedung Galar tadi. Ya kan? Pak Kaum kalau ngucapkan kendurian kan minta selamat pada danya kan? Ya lah Pak Kaum. Nah, ya aku itu. Walaupun benar nanti danya ini apa? Jaluk selamat. Selamatan desa iki ya, njaluke slamet ning Danyang. Njaluke slamet ning Danyang, doane doa Islam. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Lah, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah itu doa Islam, itu hak betul. Hak itu. Njaluk slamet ning Danyang itu batil. Jadi yang batil dicampur dengan yang hak. Aja terus dianggap dadi hak kabeh. Jadi saya katakan, ya toh? Sapi daging sapi 10 kilo campur babi setengah on dadi babi kabeh. Aja kok wah iki batil terus dikei doa Islam dadi Islam ndak. Allah sudah melarang wala talbisul haqqo bil batil. Ya. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang batil biar batil, yang hak biar hak. Jangan dicampur aduk. Minta selamat kok kepada Danyang. Danyang itu apa? Siapa yang tahu ngerti Danyang? Apa Pak Kaum, Danyang itu apa? Nah, beliau sendiri ya belum tahu, tapi pernah minta selamat pada Danyang. Urus ngerti kok Mbak Cak. Jadi, padahal yang membawa keselamatan itu siapa memberi selamat? Allah. Minta selamat itu pada Allah. Minta selamat pada orang itu enggak boleh kok. Minta selamat pada Danyang apalagi. Terus mau bikin rumah dipendemkan kepala kambing atau kepala kerbau biar selamat. Itu termasuk syirik. Terus kalau mau misalnya ngenter ke manten kemana itu dihitung nanti lewat kertek berapa. Nah tiap ada kertek lewat turun nanti dipasang apa di situ? Nah takir, ada ndoknya, ada tumpengan kecil itu di situ dihitung kerteknya berapa. Nah katanya Pak kalau tidak dikasih itu nanti tidak selamat loh. Jadi menaruh takir kecil di kertek-kertek yang dilewati itu supaya selamat, syirik itu. Nah, masa selamat ya? Nyun kertek tur ben selamat tok. Sing jaga kertek mungkin dibesli kanggo takir kecil. Nah, itu begitu sudah mendarah daging. Darah-darah kaum muslimin banyak apalagi ibu-ibu itu. Hah, dari kawenon yang perapatan-perapatan mau digawe dikai. Takir, takir. Kebetulan ada anak dah cilik dulanan tiba nek sekine kesriyo, sesuk di tempat jatuh tadi dikasih apa? Nah, disameti kayak tumpeng kecil itu. Jaluk selamat kata diganggu yang tunggu ini. Ya, enek sing tunggu jare. Nah, keyakinan-keyakinan itu kalau masih ada ngerusak semua amal kebaikan. Salatmu tidak kanggu. Itu bukan keyakinan, karena sebelum agama Islam masuk, keyakinan semacam itu sudah ada. Agama lain sudah masuk. Nah, setelah Islam masuk, itu enggak mau ditinggalkan. Maksudnya Islam ya dinggo, itu ya dinggo. Lah campur aduk kan. Rusak semua amalmu. Masih banyaknya itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Masih. Yang hadir ini masih juga melakukan. Nah, bangetan nek sing ngono. Jadi kamu tidak yakin dengan kebenaran Islam. Ya. Kalau kita sudah menjadi orang Islam, masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan, tidak hanya sholatnya, termasuk akidahnya pun bersih dari syirik. Kalau kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu, akidahnya dibersihkan dari semua bentuk kemusyrikan. Jangan ada terbentik keselamatan selain dari Allah. Dengan apapun. Itu akidahnya. Ibadahnya bersihkan dari bid'ah. Itu baru kita kembali pada Quran dan Sunnah. Jangan sok merasa pinter daripada Nabi. Nabi itu jadikan oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Aja dianggap itu yang dituntunkan Nabi, wah kurang apik, tak gawe dhewe wae. Ditolak itu, tidak diterima. Maka Allah katakan jangan merusak amal-amalmu, antara lain merusak amal itu dengan perbuatan syirik. Di samping perbuatan syirik itu merusak amal kebaikan, dosanya tidak diampuni. Itu yang mengatakan tadi Allah, bukan saya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sedang dosa-dosa selain syirik, Allah mau mengampuni kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita berbuat syirik. Bersihkan sebersih-bersihnya. Kita banyak perbuatan-perbuatan yang tidak disadari. Ini kalau tidak mau ngaji Quran dan sunnah Rasulullah, oh tidak akan hilang itu. Ya. Long, tidur mimpi untune ompong, no tangi bingung. Wah, kok untuk ompong ini? Sapa sing arep mati gitu. Hubungannya apa wong mati karo ngimpi? Ya. Kemudian gosok gigi, sikatnya itu gel, wah alamat apa ini? Kan gitu dah. Nah. Ana burung gagak mencok ning nggon payon. Wah, kuat lu. Ki gondol nyawa iki sapa sing arep mati iki? Nah, sehingga hidup dengan cara begitu terbelenggu. Maka dengan datangnya Islam menghilangkan semua belenggu-belenggu yang menjilat manusia ini. Ya, memang gagak munine gagak itu kok. Ya. Aja bapak wah iki dicoi gagak gondol nyawa. Ora iso gondol ora nek nyawane gagake ora iso mabur. Nah, itulah. Itu bentuk-bentuk itu masih banyak. Ting celekeni itu masih banyak. Itu harus dihilangkan. Masa orang Islam percaya hari baik, hari tidak baik. Percaya weton barang kuwi apa? Ya, pagi pahing karo legi atau ndak boleh. Nabi itu enggak kenal pahing, pon, wage, kliwon, Nabi enggak kenal. Lah kok terus kene malah ya ngungkuli Nabi. Wage karo pahing ra entuk dadi jodone. Nabi itu enggak ngajarkan pahing, ra ngerti kok pahingnya apa tuh, Nabi itu enggak tahu. Sing ngerti pahing, pon, wage, kliwon ya cuma kita. Nabi itu enggak tahu. Masa enggak tahu beliau melarang, wong tahu aja tidak kok. Gitu. Nah, itu malah kecampurannya itu. Oh, kene wong Islam ini wong Jawa ya Islam itu kudu dijawake. Rusak kalau Islam itu. Islam dijawake. Kowe dadi wong Sumatera, Islam di Sumaterake. Islam di Madurake. Islam di Cinake. Islam di Amerika, Islam di Arabke bubrah. Nah, Islam itu universal. Ya, berlaku sepanjang zaman, sepanjang apa itu? Manusia di bumi manapun sama Islam itu. Tidak boleh beda-beda. Kalau Jawa bertentangan dengan Islam, di Islam ke. Jangan Islam malah di Jawa ke. Ya, Islam ke. Kalau tidak bertentangan, ya Jawa ben jalan Jawa, Islam jalan Islam. Kalau adat tidak bertentangan dengan akidah, boleh diteruskan. Tidak ada harus dirubah tidak kebudayaan. Kalau memang bertentangan, harus ditinggalkan. Tidak bertentangan, tidak mengandung kemusyrikan, biar jalan, tidak apa-apa. Apalagi? Brosur halaman 2 di Quran surat Ali Imran ayat 32. Qul atiyallaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Apabila kita hanya mau Al-Quran saja, tetapi tidak mau sunnah Rasul, atau sebaliknya, apakah kita termasuk kafir, Ustaz? Kalau kamu mau Al-Quran saja, kok tidak mau sunnah Rasul, itu berarti kamu ya tidak mau Quran. Ya, tak? Karena yang disuruh mengikuti Rasul itu juga Quran. Tadi saya baca ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Quran itu. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, itu perintahnya Quran. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, itu perintah Quran. Maka kalau kamu, saya tidak mau hadis, saya maunya Quran saja. Kalau kamu mau Quran, mesti mau hadis. Kalau kamu mau Quran, kok hadisnya tidak mau, berarti kamu ya tidak mau Quran. Karena yang suruh mengikuti Nabi itu Quran. Ya. Jadi Nabi itu Quran. Maka Quran dan hadis enggak bisa dipisahkan. Maka yang diwariskan oleh Rasul pada kita ya Quran dan hadis itu sunnah Nabi. Ya, kalau kamu mau Quran enggak mau hadis Nabi, kamu tahu Quran dari mana? Kita tahu Quran itu karena dari siapa? Nabi. Nabi menerima Quran lewat perantara Jibril, sampaikan kepada manusia, sampai kepada kita ini. Nah, kalau kita tidak mau Nabi, bagaimana kita bisa mengerti Quran? Nah berarti kalau kamu tidak mau Nabi, tidak mau mengikuti Nabi, berarti kamu yang menolak Quran. Jangan Quran kamu ikuti yang kamu cocok, yang tidak cocok tidak kamu ikuti. Berarti kamu mengimani sebagian isi kitab, mengkufuri sebagian isi kitab yang lain. Fama jaza'u minkum, fama jaza'u ma yaf'alu dhalika minkum, illa khizyun fil hayati dunya, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Coba dibaca ayatnya. Kata Al-Baqarah kan. 80 atau berapa itu. Apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Fama jaza'u may yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Surat Al-Baqarah ayat 85. Al-Baqarah ayat 85. Coba dibaca itu. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa an ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Perhatikan ayat ini. Diperhatikan betul-betul. Ayo, dibaca. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, yakni saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Dan matnya di situ. Ayat ini berkenaan dengan cerita orang Yahudi di Madinah pada permulaan hijrah. Yahudi Bani Quraizah bersekutu dengan suku Aus. Dan Yahudi dari Bani Nadir bersekutu dengan orang-orang Khazraj. Antara suku Aus dan suku Khazraj, sebelum Islam selalu terjadi persengketaan dan peperangan yang menyebabkan Bani Quraizah membantu Aus dan Bani Nadir membantu orang-orang Khazraj. Sampai antara kedua suku Yahudi itu pun terjadi peperangan dan tawan-menawan karena membantu sekutunya. Tetapi jika kemudian ada orang-orang Yahudi tertawan, maka kedua suku Yahudi itu bersepakat untuk menebusnya, kendatipun mereka tadinya berperang-perangan. Paham gak itu? Sama-sama Yahudi, perang. Tapi kalau musuhnya tadi itu juga orang Yahudi, ditawan musuh, mereka bersama untuk menebus tawanan tadi. Tapi nanti kalau sudah ditebus tawanan tadi, jadi musuh perang lagi. Ya? Perang itu dilarang oleh Allah. Menebus menolong saudaramu itu diperintahkan oleh Allah. Nah, maka perintah Allah kamu laksanakan, larangan Allah kamu langgar. Ya. Mestinya kalau kamu saudaramu ditawan oleh musuh kamu tebus, ya toh? Kalau sudah ditebus, mestinya jadi orang merdeka, jangan kamu usir, jangan kamu perangi, nanti kamu usir beri tawan musuh lagi, ditebus lagi. Lah kan seperti main-main. Padahal ya mengusir saudaramu itu juga dilarang oleh Allah. Kalau menebus, menolong saudaramu diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah kamu lakukan, larangan Allah kamu langgar. Katakan oleh Allah itu berarti kamu mengimani sebagian isi kitab, di situ masih Taurat atau kitab Yahudi, dan mengkufuri sebagian yang lain. Padahal mestinya kalau itu kitab suci, kitab Taurat ya, kitab suci sama dengan Quran, artinya sama-sama kitab suci gitu loh. Kalau kamu berkitab suci Taurat, mestinya kamu ikuti kitab sucimu sepenuhnya. Yang dilarang juga jangan kamu langgar, yang diperintahkan kamu lakukan. Enggak, kamu sebagian kamu lakukan, bagian lain kamu langgar. Nah, berarti kamu mengimani sebagian isi kitabmu, mengkufuri sebagian isi kitabmu. Orang yang mengimani sebagian isi kitabnya, mengkufuri sebagian isi kitabnya, kata Allah, fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan orang yang melakukan demikian itu di antara kamu, illa khizyum fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adab. Tidak ada balasan kecuali kenistaan, kehinaan di dunia ini, dan di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam adab yang keras. Nah itu kan kitab Yahudi, kitab Taurat. Nah kita kan orang Islam, itu pelajaran. Kalau orang Yahudi mengimani sebagian kitabnya, mengkufuri bagian kitabnya, masuk neraka. Orang Islam ya begitu. Kalau kamu sebagian isi Quran kamu taati, sebagian isi Quran yang lain yang tidak cocok dengan hawa nafsumu, kamu kufuri, berarti kamu mengkufuri semuanya. Ya. Maka ada pertanyaan beberapa minggu yang lalu, bagaimana Ustaz kalau kita mengkufuri ya, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran sedikit saja apa? Ya dosa. Kamu mengkufuri dalam Al-Quran, kamu tolak isinya kebenaran atau kamu kufuri, sama dengan mengkufuri semuanya. Ya, maka diperintahkan oleh Allah kalau kamu mau masuk Islam, kafah, terima semua. Jangan yang cocok kamu terima, yang tidak cocok kamu tolak. Kalau orang mengkufuri kitab Taurat sebagian, mengimani sebagian dimasukkan neraka, maka orang yang mengimani Quran sebagian, mengkufuri sebagian, sama. Karena Taurat itu kitab suci dari Allah, Quran juga kitab suci dari Allah. Peristiwa itu diterangkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam, maksudnya kita bersikap jangan seperti itu. Jangan seperti mereka. Mengimani kitab sucinya itu pilih-pilih. Yang cocok dengan keinginannya mau, yang tidak cocok tidak mau, ya itu jangan. Ya, kalau kamu mau menerima Quran itu secara keseluruhan, jangan dipilih-pilih. Banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam lewat Al-Quran ini, lewat Nabi Muhammad untuk kita semua. Cara beragama pun Allah menuntun, jangan seperti mereka. Jadi ingat kembali surat Taubat 31 itu. Cara beragama jangan seperti ya, orang-orang Yahudi, orang ahli kitab mengikuti agama mereka. Cara beragama sudah tidak kembali pada kitab sucinya. Coba dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Paham enggak ini? Ada notnya di bawah. Maksudnya mereka memenuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh berbuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya. Jadi cara ahli, orang ahli kitab beragama itu sudah tidak mengikuti kitab sucinya. Tapi dia mengikuti orang alim mereka. Ulama-ulama mereka. Ya. Dan para rahib, pendeta-pendeta mereka. Apa yang dikatakan orang alimnya, ulamanya, apa yang dikatakan pendetanya, itu dianggap agama itu seperti itu. Enggak usah buka kitab sucinya, enggak usah. Maka dikatakan oleh oleh Allah, ya. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dia menuhankan selain Allah. Yang dituhankan siapa? Ulama-ulamanya tadi. Dan pendeta-pendetanya tadi. Apa yang dikatakan ulamanya, apa yang dikatakan pendetanya, itu dianggapnya agama. Tidak usah buka kitab suci. Ya tak? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu orang Islam jangan berkeadaan seperti mereka. Mereka bagaimana? Bagaimana mereka? Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Mereka telah lama berpisah jauh pengertian dengan kitab sucinya. Maka hatinya menjadi keras, kebanyakan mereka menjadi fasik. Mengapa mereka jauh dari kitab sucinya? Karena belajar agamanya tidak langsung pada kitab suci, cukup kepada ulama-ulamanya. Cukup pada para pendeta-pendetanya. Lah orang Islam enggak boleh seperti itu. Kalau belajar agama kembali pada Quran dan sunahnya. Jangan ikut ustadznya. Kata ustadz begini, kata ustadz begini. Jangan. Ya. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan ustadz. Yang ditinggalkan Rasulullah siapa? Apa? Quran dan sunah. Kita berguru kepada siapapun boleh. Tetapi kalau kita ngaji agama, yang dikemukakan harus Quran dan sunnah Nabi. Tidak boleh ustaz mengatakan ini haram, ini halal, dasarnya apa? Kata ustaz saya ini halal kok. Kata ustaz saya ini haram kok. Loh, jangan kata ustaz. Yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Allah. Coba dibaca surat An-Nahl 116. Jadi semua yang saya kemukakan itu dasarnya Quran, sunnah, Quran, sunnah itu. Bukan dari mulutnya ustaz sendiri. Jangan digugu kalau dari saya. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 116. Wala taqulu limatal wala taqulu limatasifu al-sinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haramul litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, tiadalah beruntung. Nah, jadi halal haram itu jangan menurut lisan kita, mulut kita sendiri. Ini halal, ini haram. Ya. Padahal Allah tidak mengatakan ini halal, ini haram. Kalau kamu mengatakan ini halal sedang Allah tidak menghalalkan, ini haram sedang Allah tidak mengharamkan, berarti kamu membuat kebohongan terhadap Allah. Sedang Nabi kita mengatakan al-halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya. Yang haram yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Maka kalau kita mengatakan ini halal, ini haram, tanpa dasar, hanya taklid buta kepada ustadznya, gak boleh. Dan ustadz kalau mengatakan ini halal, ini haram, jangan ditaati selama tidak menunjukkan dalil. Nah gitu. Nah cara mereka beragama, orang halikiat tadi sudah tidak perlu kitab. Cukup percaya kepada orang alimnya. Cukup percaya kepada para pendeta-pendetanya. Maka kalau orang-orang alimnya tidak mengakui kerasulan kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengakui juga. Orang alimnya mengakui kalau Isa itu putra Maryam itu anaknya Allah, mereka ikuti juga. Padahal kalau kembali kepada kitab sucinya, baik itu dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, mereka mengenal Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu sebagai Nabi atau Rasul, itu seperti kenalnya seorang bapak kepada anaknya sendiri. Coba diulang kembali, dibaca. Al-Baqarah 146 itu. Lah kok mereka bisa tidak percaya? Tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad? Padahal di kitab suci mereka disebutkan. Ya, itu karena cara beragama tidak kembali pada kitab sucinya. Hanya nurut ustadznya, nurut ulamanya, nurut kiainya, nurut orang alimnya, nurut pendeta-pendetanya. Nah, maka kembali itu sumbernya, kalau kita Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau kita cocok dengan Quran dan Sunnah, itu kata siapapun kalau memang ya diucapkan Quran dan Sunnah, walaupun yang mengatakan itu budak bahasa yang hidungnya rumpung, kata Nabi. Pakai. Ya, dibaca. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Danatnya ada situ. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, yakni mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal sifat-sifatnya sebagai yang tersebut dalam Taurat dan Injil. Ya, ya kan? Di dalam Taurat, dalam Injil itu sudah diterangkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, sebagai utusan Allah, berarti dia mengkufuri kitab sucinya mereka sendiri. Kalau mengatakan tidak tahu kalau Muhammad itu nabi, Allah mengatakan pengetahuanmu kalau Muhammad itu sebagai nabi seperti pengetahuanmu terhadap anak-anakmu sendiri. Layaknya seorang bapak kepada anaknya mesti kenal. Ini anak saya gitu. Maka Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang masuk Islam, dia paham tentang kitab Taurat dan masuk Islam. Ketika dibacakan ayat itu, apa komentar Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam mengatakan, kalau saya lebih yakin kalau Muhammad itu utusan Allah atau Nabi atau Rasul daripada anak saya sendiri. Artinya lebih kenal kalau Muhammad Nabi daripada kenal terhadap anak saya sendiri. Karena kalau Muhammad sebagai Nabi atau Rasul itu yang memberitahu itu Allah. Dalam kitab sucinya Allah. Kalau Allah memberitahu tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Tapi kalau itu anak saya yang dilahirkan istri saya, yang mengabarkan bahwa itu anak saya, itu yang mengatakan istri saya. Padahal belum tentu itu anak saya. Mungkin saya tinggal ya, merantau berapa bulan, istri saya digarap orang lain, akhirnya hamil. Ada enggak istri yang nyambi gitu, ada enggak? Pernah dengar berita? Nah, kok kayak kue dewe? Jadi istri berbuat serong itu banyak terjadi. Dia kalau sudah punya suami, kalau hasil serong tadi terjadi anak hamil, nanti lahir ya dikatakan anak bapaknya ini, padahal itu belum tentu anak saya. Maka yang mengkhabari kayak itu anak saya, itu istri saya. Istri saya itu bisa benar, bisa bohong. Tetapi kalau Allah tidak mungkin bohong. Maka saya lebih yakin kalau Muhammad Rasulullah, lebih kenal kalau Muhammad Rasulullah daripada kenal saya terhadap anak saya. Itu menyangatkan. Nah ini, kalau belajar pada kitabnya kenal. Maka kita dilarang belajar hanya, ya, manut pada ustadz-ustadznya gak boleh. Kalau ustadz menerangkan tentang agama harus dituntut dalilnya. Ustaz kamu menerangkan begini, dalilnya mana? Harus gitu. Dan kalau dakwah juga begitu. Kalau dakwah itu harus menyampaikan, kalau dakwah harus menyampaikan Qur'annya begini, hadisnya begini, jangan kata ustaz begini, kata tidak boleh secara Islam begitu itu. Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini pesawat sudah. Terima kasih. Nanti insya Allah bulan depan. Tolong menyapa sebentar dengan peserta, menyapa sebentar. Ayo, mari. Menyapa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saya datang dari Jakarta. Di sini dalam rangka mendengarkan pengajian di sini. Dan terima kasih tadi dari malam juga sudah melihat. Kemudian hari ini juga mendengarkan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Dan saya tidak lama karena pesawat sudah menunggu. Jadi kalau misalnya lama-lama nanti saya ketinggalan pesawat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita saling doakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tetap ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kyai. Gitar, Dok. Nang, Bro. Ini materi brosur ya minggu di pendel tiap tahun ya. Barangkali bermanfaat untuk baca. Terima kasih. Ayo, Kyai. Mau oh, jangan Pak Kyai lah. Saya bukan Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tamu ini tadi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya Bapak Profesor Dr. Nanat Fatah Nasri. Nasir. Profesor Dr. Nanat Fatah Nasir. Dari Staf Ahli Kementerian Agama Bidang Kerukunan Beragama. Ya. Jadi ditugasi dari Kementerian Agama untuk melihat dari dekat pengajian MTA itu seperti apa. Dia datang sudah tadi malam, sudah melihat jimat-jimat itu. Banyak yang bukan. Ini hari ada yang menyetarkan jimat enggak tadi? Ada. Nah ya, ini hari banyak yang menyetarkan jimat. Ya. Beliau menyaksi. Ya, hari ini juga banyak yang menyetarkan jimat. Bagaimana kok bisa kumpul nih? Nyetarnya tiap akad pagi orang kok sekian banyak brek tidak. Tiap akad pagi ada yang membawa jimat tadi. Ya, yang tersentuh karena kalau percaya pada jimat tadi bisa menyelamatkan, bisa mendatangkan berkah, bisa apa tadi ya, kekuatan-kekuatan itu termasuk syirik. Kalau kamu percaya kepada jimat bisa mendatangkan berkah, bisa mendatangkan keselamatan, dosamu tidak diampuni, semua kebaikanmu rusak. Mulanya orang yang diserah ke, mumpung isi urip ya, kalau sudah mati kaset. Ya, udah, kalau sudah kebacot mati, dah tidak ada ampunan, gugur semua amal kebaikannya. Maka yang masih punya jimat-jimat yang diyakini itu segera dibuang. Diserahkan ke sini boleh, dibuang boleh. Tunggu dibuang, ditemu uang, terus ada ke jimat nanti. Nah, dia melihat dari dekat, ya Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah. Itu dulu beliau seorang apa rektor dari Universitas Islam Negeri di Bandung. Jadi, dia seorang rektor Universitas Negeri Islam Negeri Bandung, kemudian ditarik menjadi staf ahli Kementerian Agama di sana, stafnya Pak Menteri Agama ya, Surya Dharma Ali. Dan mudah-mudahan setelah ini akan lapor kepada Pak Menteri. Lain-lain waktu mudah-mudahan Menteri Agama bisa mau ganti melihat dari dekat juga. Dan ini MTA itu ada apa ini kok geger ke dunia. Coba kok, ini pengajian begini kok malah. di demo, di ini dibakar panggungnya, ada apanya? Wong sing main ora dibakar kertune. Kumpulan main itu tidak kok diwawi doa, ndak. Malah didekengi, malah kadang-kadang ikut, lah kok ngaji malah di. Nah. Padahal kalau sholat ya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus baru dikaji aja enggak boleh. Bagaimana kamu menempuh? Padahal tanpa mengaji dulu tidak mungkin ngerti. Ini baru dikaji urung diamalke, wis dah entuk. Enggak boleh di sini ada MTA. Desa sini tidak boleh kemasukan MTA, kan? Padahal nek salat ya desa kono kuwi wong-wonge ya ihdinas siratal mustaqim. Terus njaluk apa? Siratal mustaqim apa yang diminta? Nah, itu kan? Tapi biarlah mereka. Ya. Tapi kita terus yakini bahwa Quran itu mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Menuntun manusia dari kesesatan ke jalan keselamatan. Nah itu harus kita yakini. Perkara orang yang tidak suka, wong Allah yang beri kebebasan, ning mbok jangan ganggu. Waman sa'afal yu'min, waman sa'afal yakfur. Kamu mengimani boleh, mengkufuri boleh. Ya, antara yang mengimani dan yang mengkufuri, lakum tinukum, waliyadin, sudah. Kamu lakukan apa yang kamu yakini, kita sudah, tidak usah saling mengganggu lah. Ya, itulah. Ini kali punya orang agama itu, dakwah. Sebelum kita mengikuti kegiatan, mengembangkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kita cuma sholat biasa ya, seperti yang umumnya. Tidak ada apa-apa. Nabi Muhammad ya begitu. Ketika Nabi belum menyebarkan Al-Quran, ya tidak apa-apa. Malah disebut Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Tapi setelah menyampaikan Al-Quran, dikatakan ini orang gila. Nabi Muhammad itu dikatakan orang gila. Orang kurang akal. Orang merusak kebersamaan. Memutuskan persaudaraan. Karena menyebarkan Quran. Nah, kita dulu sebelum menyebarkan Quran, dengan tetangga-tetangga, dengan saudara-saudara, malah dengan keluarga ya baik-baik saja. Tapi sudah mulai menyebarkan Quran, tetangganya mulai benci. Bahkan kadang-kala istrinya mulai benci. Kadang-kala ayahnya, mertuanya mulai benci. Biar kita apa, saiki kita apa. Gitu. Dulu kegiatan orang baik, orang bareng ngaji Quran, saya kita elek. Adalah elek apa itu kalau ukuran manusia lain, maka jelek, baik, benar, salah jangan diukur dengan ukuran selera manusia, tapi al-haqqu mirrabbikum, kebenaran itu dari Allah, ukurannya dari Allah. Ya, manusia boleh mengatakan itu salah, jelek, buruk. Tapi Allah bagaimana? Kalau Allah mengatakan baik, sekalipun manusia sak jagat di sedunia mengatakan buruk, tetap baik. Sebaliknya seluruh manusia mengatakan baik kalau Allah mengatakan jelek-jelek gitu. Maka kita beragama jangan karena manusia, semuanya itu lillahi rabbil alamin. Apalagi? Brosur halaman 2 di Quran surat An-Nur ayat 54. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al balagul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Mohon penjelasan pada kalimat, sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Ya. Kewajiban Rasul yang dibebankan pada Rasul. Yang dibebankan kepada Rasul apa? Wa ma ala Rasul illal balaghul mubin. Gitu? Jadi kewajiban Rasulullah itu hanya menyampaikan suatu kebenaran. suatu keterangan yang nyata, kebenaran yang jelas. Jadi kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan suatu kebenaran. Menyampaikan. Nah kewajiban kita menerima kebenaran itu yang disampaikan oleh Rasul itu, mengimani, menerima, dan meyakini, mengamalkan. Itu kewajibannya. Adapun kalau orang yang disampaikan oleh Rasul suatu kebenaran, kita tidak menerima, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, tidak ada, Rasul tidak ada tanggung jawab. Maka di lain ayat dikatakan, ya, bukan menjadi penanggung jawab Rasul itu. Ayat berapa tadi? Dari situ kan? Di brosur halaman 7, Seth. Coba dibaca. Surat An-Nisa ayat 80. Ya, dibaca. May yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, ya kan? Jadi taat pada Rasul, apa yang disampaikan dari Rasul ditaati, itu taat pada Allah berarti. Karena yang memerintahkan mentaati Rasulullah itu Allah. Tapi kalau apa yang kamu sampaikan, yang disampaikan dari Rasulullah, orang tidak mentaati atau menolak atau mengingkari, bukan kewajiban Nabi untuk memelihara, melindungi, menjaga atau tanggung jawab. Kenapa? Itu kok tidak mau menerima? Itu bukan tanggung jawab Nabi. Tanggung jawab mereka sendiri. Nah kita sebagai penerus dakwah para Rasul, dakwah Nabi kita, para da'i-da'i itu, mestinya kalau kita mendakwahkan Islam, ya yang sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kebenaran. Tidak memaksa orang untuk mau mengikutinya. Ya tak? Kewajiban kita menyampaikan saja. Perkara siapa yang menerima penyampaian kebenaran itu, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Siapa yang menolak, yang menyampaikan kebenaran tidak akan dituntut tanggung jawab. Jadi Rasul sudah menyampaikan kebenaran, sudah selesai. Perkara kebenaran itu diterima oleh manusia apa tidak, itu tanggung jawab urusan manusia itu sendiri. Maka Rasulullah bukan penanggung jawabnya, bukan pemeliharanya. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan Al-Quran kepada kita manusia ini sudah selesai. Perkara itu dipakai atau tidak, urusan yang menerima. Maka di antara ayat yang disampaikan oleh beliau juga ada. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu boleh percaya, kamu boleh tidak percaya. Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu, siapa yang mau iman, imanlah. Siapa kafir, kafirlah. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal. Ini tidak ada paksaan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah walaupun itu benar, tidak ada paksaan untuk mengikuti Islam itu, tidak ada. Tidak ada paksaan kamu masuk Islam itu, tidak. Ya. Tetapi kalau sudah kamu menerima masuk Islam, dipaksa. Dipaksa oleh Islam itu sendiri. Ya. Kalau kamu mau menjadi orang Islam, harus mau sholat, harus mau zakat, harus mau puasa, harus mau haji dan sebagainya, itu lima rukun harus mau. Kalau kamu Islam. Kalau kamu tidak mau Islam, tidak sholat tidak dosa. Tidak puasa tidak dosa. Tidak zakat tidak dosa. Memang kamu tidak Islam. Sedang puasa, sholat, zakat, haji itu diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam. Maka itu disebut rukun Islam. Ya, kalau kamu menjadi orang Islam, harus mau sholat. Saya mau Islam tapi tidak mau sholat. Kafir kamu. Ya tak? Mula kalau orang kafir itu tidak sholat, tidak dosa. Tidak puasa, tidak dosa. Tidak zakat, tidak dosa. Karena mereka tidak diwajibkan. Maka kalau kepengen tidak sholat, tidak dosa. Tidak puasa, tidak dosa. Kafiro. Kafir aja. Kan Allah juga membolehkan. Faman sya'a falyakfur. Siapa yang menginginkan kafir, kafirlah. Kalau kamu kafir, bebas dari puasa, bebas dari zakat, bebas dari sholat. Tapi kalau kamu, saya tidak mau kafir kok, saya Islam. Islam wajib, harus puasa, harus sholat. Nah gitu. Kan diberi kebebasan sebebas-bebasnya, kita memilih itu. Nah, itu ketegasan Islam. Tidak ada paksaan, tapi kalau kamu menyatakan diri sebagai Islam, harus mentaati aturan Islam itu. Yang ditaati yang mana? Kafah secara keseluruhan, tidak boleh pilih-pilih. Mengimani Quran, jangan yang cocok dengan hawa nafsunya, seleranya diimani, yang tidak cocok dikufuri. Akibatnya nanti sama dengan mengkufuri semuanya. Ya, apalagi? Halaman 2 masuk ke halaman 3 di surat Al-Anfal ayat 46. Wa'atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di mana-mana, setiap kali orang MTA menyampaikan kebenaran, selalu dibantah oleh masyarakat, bahkan tak jarang masyarakat mendemonya atau mengkucilkannya. Apakah sikap kita harus diam dan bersabar, sementara masyarakat telah bersikap tidak adil, Ustaz? Ya, kita tahu kan, perintah Allah tadi kan, sabarlah. Ya. Wasbiru, innallaha ma'asabirin. Sabarlah kamu. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Sabar saja. Sabar itu bukan kok diapak-apake meneng wae. Terus sabar kon mandek sing ngaji yo ngandek, sabar dah. Itu bukan tidak, itu namanya orang tidak sabar. Orang sabar itu tetap dalam melaksanakan taat kepada Allah situasi dan kondisi bagaimanapun. Yang kedua, tetap menghindari larangan Allah situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Ya, yang ketiga, menerima keadaan kenyataan yang menimpa pada dirinya dengan penuh keikhlasan, ridho pada Allah. Kalau kita menyebarkan agama, kita ngaji, kita mengamalkan Quran dan sunnah ini dibenci oleh masyarakat, ridho kita. Kita memang tidak mencari ridhonya manusia, tapi yang kita cari ridhonya Allah. Ternyata kok tidak diridhoi oleh manusia, kita ikhlas. Tidak diridhoi manusia, tidak apa-apa. Yang penting Allah kita harapkan ridhonya. Ya. Nah, kalau kita terus balik ke diri-diri, ngaji di situ enggak boleh, enggak boleh mengadakan kegiatan di situ, terus yang masyarakatnya enggak suka, terus kita ikuti masyarakat, lah kamu diridhoi manusia, tidak diridhoi oleh Allah. Sedang Allah memerintahkan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, lillahi rabbil alamin. Itu pengertian sabar. Ya, jangan salah pengertian sabar seperti pada umumnya. Kita sakit tidak berobat katanya sabar. Justru kalau orang sabar, kalau sakit itu berobat. Kita sabar. Ya. Wong lara ngono kok diobatke sabar aja. Ya, sabar. Ya kan? Makanya pengertian sabar ini salah, malah pengetrapannya keliru. Kalau begitu caranya tidak disertai Allah. Dan Allah innallaha maha sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Walaupun mendapatkan tantangan, rintangan, hambatan, tetap kita berusaha menyebarkan, mengamalkan Quran dalam kehidupan di masyarakat. Itu orang sabar. Kalau ditentang terus berhenti, terus ikuti umumnya manusia, daripada saya dibenci oleh manusia, ya tak leren dulu, ya itu tidak sabar. Namanya itu orang putus asa. Sedang Allah mengatakan wala ta'asu mir rohillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh kita putus asa itu. Sabar maka berjuang terus. Itu orang sabar. Orang sakit, kalau kamu kepengen sehat berobat. Itu orang sabar. Orang lapar kepengen makan, tidak punya makanan cari. Itu orang sabar. Orang kalah sabar serasa. Bocah iki lek kira enek pangan sapa ngerti kok enek wong ngetrik kondangan sapa ngerti lah itu bukan orang sabar, itu orang lumuh malas lah gitu. Jaga ke pemberian orang lain itu orang malas. Dalam misalnya enggak boleh jaga ke pemberian itu enggak boleh. Ya, apalagi? Dah, masih ada satu lagi. Dalam uraian Quran Surat An-Nisa ayat 13, jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, kita seharusnya kembali ke Al-Quran. Tetapi di kampung saya mendapat masalah perbedaan pendapat. Sebenarnya saya ingin meluruskan. Saya disindir-sindir di pengajian di kampung. Masalah tahlilan dan masalah orang yang mati kafir. Katanya dia, walaupun tidak sholat, dia sudah membaca syahadat ketika menikah. Dia boleh disolatkan. Saya luruskan, malah dia perang mulut dengan saya. Terus saya tinggal. Pertanyaan, apakah orang semacam ini, apakah termasuk orang munafik, Ustaz? Mohon diterangkan dengan jelas, Ustaz. Maka perintah Allah tadi kan, wa atiullah wa rasulahu wa la tanazza'u fatafsalu wa tadhaba ikhukum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul. Jangan kamu berbantah-bantah. Apalagi berbantah, berdebat dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu merasa dirinya tahu. Kata Imam Ghazali, bukan hadis ya, katanya Imam Ghazali, kalau ketemu orang semacam itu tinggalan pergi. Ya, orang tidak tahu, diberitahu kok malah memberitahu. Terus tinggal pergi, ini percuma orang. Ya kan? Nah, dia kalau ditanya, al-dasadat Islam, dasarnya apa coba? Nah, kalau menurut sabda Rasulullah, yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang adalah sholat. Ya, faman taroka sholata fakot kafar. Siapa meninggalkan sholat, jelas dia itu orang kafir. Nah, itu sudah syahadat. Sholat lah, orang sholat kafir, kata Rasulullah itu. Nah kalau kamu syahadat dari Islam itu menurut siapa? Nah itu kan. Maka kita harus berdasarkan Quran, hadis, Quran, hadis. Kalau menurut pendapat lah, ketemu orang semacam ini, tinggalan aja mbak terus ke. Maka sebetulnya Islam itu tidak perlu diperdebatkan. Lo sering toh, terusnya, oh dia tantang, tidak debat lah gelem, ya sing menang kowe nek debat. Saya tidak debat tentang Islam, enggak mau saya. Diarani kalah, yes ben. Ya, kowe sing menang. Ya toh, kowe sing pinter lah. Enggak perlu, Islam enggak perlu diperdebatkan. Islam itu perlu dikaji, kalau sudah ngerti di amalkan. Kalau tidak ngerti dikaji, ngaji Islam, tanya sumber Islam itu Quran dan Sunnah. Kalau ada keterangan dari Islam, tanya. Nah coba sekarang. Tadi kalau yang menerangkan, wis syahadat, wis Islam, dasarnya apa? Coba tekanono. Kamu bisa mengambil kalau orang syahadat, dari Islam itu dari mana? Sedang Nabi mengatakan yang membedakan Islam dan kafir itu sholat. Kira-kira Nabi dan kamu pinter ndi? Nah, ya ta? Nah, mula nek ketemu kuwi nekat, lah ora sambo bener ke wis tok wae. Maka berulang kali saya katakan, kadang-kadang kita itu orang Islam sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, ora gelem kenduren. Itu dimarah. Dimusuhi. Saya ini orang tahu salat ini kenduren sergap malah dari tukang dungani. Ini orang salat gitu loh. Nah, itu orang dimusuhi, dirangkul. Nah, orang ape. Karena mengikuti kehendak masyarakat. Maka Allah mengatakan, dibaca surat Bani Israil ayat 73 itu. Ada semacam itu. Lo nek kepengen disenangi wong, dibenci Allah, nah itu sudah diterangkan dalam ayat itu. Wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika, ya. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 73. Wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal latakhuduka khalila. Walau an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan menambat seorang penolong pun terhadap kami. Idza ladaknaka dzifal hayati wa dzifal mamati. Sumala tajidulaka alaina nasira. Ya kan? Hampir-hampir manusia itu mengajak kamu berbelok dari jalan yang lurus. Ya. Menggok sithik lah. Enggak apa-apa karena masyarakat di sini sukanya begitu. Nah, supaya dakwahmu bisa diterima masyarakat, maka ikutilah kebiasaan masyarakat itu. Ya, masyarakatnya judi ya melu judi. Tapi niatmu jangan judi. Ya, niatmu sekedar mengembuli masyarakat, biar masyarakat simpati dulu. Innamal a'malu binniyat. Allah itu menilai kamu itu akan memberi balasan kamu tergantung niatmu. Walaupun kelihatannya judi, kalau niatnya untuk kemasyarakatan tidak dosa. Yang dosa itu kalau judi niatnya mencari menang dari judi. Nah ini jangan dipotong ya kasetnya terus diputar kita. Loh MTA niatnya judi, ora judi boleh. Ini masih ada baju tane gitu loh. Nah kalau kamu hidup di tengah-tengah masyarakat suka judi, kamu mengikuti masyarakat dengan alasan biar diterima dulu oleh masyarakat. Masyarakat simpati dulu, baru nanti nyampaikan kebenaran. Nah itu boleh, maka namanya ajurajer, itu kan? Ya ajurajer, ya dah. Nah ajurajer, jadinya ajur. Itu. Jadi kalau kamu mau mengikuti masyarakat, kamu diambil menjadi sahabat yang setia. Ya, ambil sahabat yang wah ini orang Islam yang wawasannya luas, pengetahuannya luas, pandai bergaul dengan masyarakat, orang bijaksana, ya, lain dengan itu. Padahal itu ya sama, katanya itu ya ngaji di NTA itu ngaji di NTA. Ini apa-apa mau kok itu gak mau, berarti itu kurang pandai menangkap pelajaran. Ya dah, nah picik kurang pengalaman kan gitu. Nah, kalau kamu mau mengikuti itu, dikatakan oleh Allah kamu diambil sahabat yang setia. Tapi ingat, kamu enggak menuruti mereka, Allah akan membenci kamu, dikutuk oleh Allah. Akan ditimpakan kepadamu dua kali lipat, dua kali ganda azab di dunia maupun di akhirat. Jadi dicintai manusia, tapi diazab oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak mau mengikuti mereka, diajak belok menyimpang dari jalan yang lurus, kamu tidak mau, kamu dibenci oleh manusia, tapi dicintai oleh Allah. Nah, sekarang tinggal pilih. Pilih dicintai manusia, dibenci oleh Allah, atau pilih dicintai Allah, dibenci oleh manusia. Ya, kalau bisa ya dicintai Allah, cintai manusia. Ya, itu kalau bisa, ya. Kalau terpaksa untuk milih tadi dalam ayat 73 surat Bani Israel, tentukan pilihan salah satu. Kalau kamu diajak belok mengikuti masyarakat, kamu dianggap jadi sahabat yang setia, tapi dibenci oleh Allah. Tapi kalau kamu mengikuti Allah, dibenci oleh manusia, tapi dicintai oleh Allah. Pilih mana? Umumnya pilih mana? Pilih manusia biasanya, ya. Tapi ya lakukannya loh, tonggokung ini, masa diundang tonggok cedak ora gelem. Nah, padahal diparani dewe loh aku, diparani dewe karo sing digawe. Dia datang sendiri untuk datang kepada saya, untuk datang pas punya kerja dia nanti. Punya kerja apa? Ya, mitani, ya pasari dan sebagainya. Lah. Ah, teko ya piye demo. Padahal aku malah yang disuruh ndungani saya itu. Padahal kalau saya tidak mau mendoakan, tidak mau doakan itu doane saya tak lepas itu orang nek sing sandungane. Malah maka betul Pak kaum tunggalar tadi. Enak wis ora iso nek ndongani aku nanti ya wis rasah dicenekke wae. Tukang ndonga saya, sekarang saya sudah mandek tidak mau ndonga. Lainnya tidak mau doa. Ya mandek wae rasah nganggo ndonga ya rasah kok itu. Nah gitulah maka kadangkala suatu saat kita harus milih selamat dari ancaman manusia, tidak selamat dari ancaman Allah. Atau selamat dari ancaman Allah, tapi tidak selamat dari ancaman manusia. Nanti tinggal kehantuan keimanan kita. Kalau orang imannya lam yartabu, tidak ragu-ragu, apapun yang terjadi kami hadapi dari manusia. Tapi saya tidak sanggup menghadapi ancaman Allah. Nah gitu. Kamu digeting oleh masyarakat atau dicintai ya sama saja kok. Ya enggak? Kalau kamu dicintai masyarakat, kalau kamu lapar, diberi makan. Kalau kamu sakit, diobatkan oleh masyarakatmu. Ya tidak kan? Ketika dicintai, makan cari sendiri, sakit berubah sendiri. Sekarang dibenci. Waduh ayo toh? Dibenci apalagi, wong dicintai aja ya apa-apa sendiri, apalagi dibenci. Nah, sekarang kaca apa? Dibenci kalau dicintai. Tapi kalau dibenci Allah, kamu tidak ada tempat menikmati kebahagiaan di surga. Surganya Allah tidak ada tempat. Gitu. Kalau dicintai Allah, nah itu. Allah mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Diampuni semua dosamu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kamu cinta pada Allah, ikuti Muhammad. Ikuti aku, kata Nabi. Kalau kamu mengikuti Nabi, Allah mencintai kamu, mengampuni semua dosa-dosamu. Ya, apalagi? Apakah sah sholat saya apabila dalam membaca bacaan sholat ada yang tidak pas panjang pendeknya? Karena panjang pendek dalam membaca bisa membedakan arti, Ustaz. Insya Allah sah. Kalau memang bisa mau baru begitu, maka jangan puas begitu, terus memperbaiki, bacaannya diperbaiki. Kalau bisanya baru baca Alhamdulillah Fatihah aja belum selesai baca itu aja sah kok. Kalau memang bisanya baru itu. Ya, tapi terus ditingkatkan. Kalau merasa wah bacaan saya kurang pas ya. Jangan terus ditinggalkan, itu terus dilakukan secara bertahap diperbaiki, ditingkatkan perbaikan bacaannya tadi. Terus apa lagi? Membicarakan orang lain karena kebaikan dia, apa termasuk menggunjing, Ustaz? Tidak, yang namanya menggunjing yang dilarang itu membicarakan aibnya orang lain. Ya, kalau jeleknya orang lain itu dibicarakan, siapapun nggak suka kalau jeleknya dibicarakan. Kalau baiknya boleh dibicarakan, barangkali malah menjadi apa itu pelajaran bagi yang lain, suatu kebaikan boleh dicontoh. Gitu. Apalagi? Apakah berdosa apabila saya tahu seseorang berbuat sesuatu yang tidak baik, tetapi saya diam saja atau tidak menasihatinya, Ustaz? Itu bertentangan dengan hadis Nabi. Kalau Nabi kita mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih wa illam yastati fa bi lisanih wa illam yastati fa bi qalbih. Ya, padalika adhaful iman. Kalau kamu melihat suatu kemaksiatan, kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Ya, dengan kekuasaanmu kalau kamu punya kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan tanganmu, cegah dengan lisanmu, dinasihati. Gitu loh. Nasihati pun tidak mampu, tidak bisa, tidak berani dengan hatimu. Kalau hatimu tidak suka dengan kemungkaran itu, jauhi. Hati yang tidak suka kan mesti menjauhi kemungkaran itu. Jadi jangan kamu malah nunggoni di situ. Kalau dengan kekuatan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, dengan hati pun tidak mampu. Walaupun saya tahu itu kemungkaran, tapi saya mau meninggalkan pekewuh itu, yes. Terus akhirnya tetap duduk di situ, nunggu di kemungkaran, biar tapi tetap nunduk di situ. Ya. Kamu meninggalkan karena hatimu tidak suka menjauhi, itu kata Nabi selemah-lemah iman, adhaful iman. Lah kalau ninggalkan pun tidak, tetap nunggu ini kemungkaran itu, berarti iman yang lemah pun enggak punya. Berarti orang itu tidak beriman. Aku ya neng kono tapi ora melu kok. menunggu wanita nonton. Dalam kemaksiatan ada ditonton, mestinya kemaksiatan itu di berantas, lah kok malah mbok tonton. Nah, maka di situ saya main judi pemanja ya. Kamu tidak punya kekuasaan, bukan hansip, bukan ya dah berhenti kuasa. Datang nasihati, dinasihati kok nekat, tidak mau berhenti, tidak ada kemampuan kan? Ya sudah, tinggal, tidak mau datang. Maka kalau ada jagongan, misalnya ya, ada jagongan kamu diundang, di situ ada perjudian, ada mabuk-mabukan. Mungkin kamu akan nasihati membubarkan mabuk tadi, judi, tidak digubris kamu, ya lebih baik saya tidak datang. Nanti kalau tidak datang, kenapa ditanya, kalau tidak datang, wah di situ ada judi, ada mabuk. Saya enggak mungkin bisa mengarahkan. Nah, menurut sabda Nabi, kalau kamu tidak mampu menegur, tidak mau menasihati hatimu paling tidak membencinya, maka jangan mendekati tempat itu. Nah, kalau kamu masih mendekati tempat itu, walaupun kamu tidak ikut judi, menunggui di situ, kamu tidak ada iman walaupun sedikit. Berarti bukan orang yang beriman. Itu perintah Nabi, bukan ngomong saya, itu perintah Nabi. Apalagi, lebih dahulu mana antara Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i? Karena di daerah saya ada seorang kiai yang menerangkan bahwa Imam Bukhari itu bermazhab Imam Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi pun mengamalkan hadis-hadis dhaif, Ustaz. Jadi ya kalau tanyakan lebih dahulu mana, itu lebih dulu Imam Syafi'i. Dalam suatu sejarah, kita tahunya kan sejarah kan? Ya toh. Imam Syafi'i itu ya lahir tahun 150 sampai ya, tahun 50 Hijrah, wafatnya tahun 204 Hijrah. Jadi 150 sampai 204. Sedangkan Imam Bukhari tahun 194 lahirnya. Kan dicek Imam Syafi'i dah 150, Imam Bukhari 194. Ya, meninggalnya 256 Hijriah. Jadi lebih dahulu Imam Syafi'i. Yang mengatakan Imam Bukhari mengikuti Imam Syafi'i itu siapa? Ya, wong Imam Bukhari itu memilih hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari itu dipilih hadis-hadis yang sokeh-sokeh saja. Ya. Kalau Imam Bukhari mengikuti hadis-hadis yang sahih, Imam Syafi'i cuma mengikuti hadis-hadis yang sahih, bukan berarti Imam Bukhari mengikuti Imam Syafi'i, tetapi masing-masing mengikuti siapa? Nabi. Wong kita saja tidak mengikuti Imam Syafi'i, apalagi Imam Bukhari mengikuti Imam Syafi'i. Ya, saya katakan toh MTA itu tidak bermadhab kepada empat imam itu, walaupun itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad, enggak, karena beliau-beliau sendiri itu tidak mau diikuti. Beliau tidak mau diikuti. Brosur kapan yang sudah dikeluarkan itu? Beliau mengatakan, kalau kamu menemukan ya, perkataanku bertentangan dengan hadis Rasulullah yang sahih, buang perkataanku, ambil hadis Nabi tadi. Jangan mengikuti pendapatku. Ikuti pendapat Nabi. Nah, Imam Syafi'i sendiri tidak mau diikuti. Ya, nah, kalau kita mengikuti hadis Nabi yang sahih, Imam Syafi'i mengikuti hadis Nabi yang sahih, berarti Imam Syafi'i dan kita sama-sama mengikuti hadis Nabi. Yang ditinggalkan Nabi itu hadis, hadis-hadis yang sahih itu dan Quran. Bukan kok Nabi meninggalkan Imam Syafi'i, ikutilah Imam Syafi'i, ikutilah Imam Bukhari. Tidak. Ya. Kalau kita mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena hadis ini sahih, ini Imam Bukhari itu mengambil dari itu tadi, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu dipilih hadis-hadis yang sahih. Maka kalau kita mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bukan berarti kita mengikuti Imam Bukhari, tapi mengikuti hadisnya tadi. Jadi kadang-kadang orang ini mengagung-agungkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 8 tahun sudah hafal Quran. Ya itu Imam Syafi'i. Menurut kamu? Lah kok ngegonggong ke Imam Syafi'i 8 tahun sudah hafal Quran? Iya betul. Lah terus kamu? Umurmu berapa? Dapal berapa? Nah. Ya kan? Lah kalau Imam Syafi'i 8 tahun dapal Quran tuh mau apa? Maka dia orang alim. Karena orang alim, maka tidak boleh mengikuti aku. Tidak mau dia diikuti. Karena sealim-alim apapun tidak boleh membuat agama sendiri. Karena beliau orang alim, maka menganjurkan supaya mengikuti Nabi. Nah kalau kita itu orang bodoh, orang menganjurkan ikuti Nabi, malah ikutilah aku. Akhirnya beda dengan pendapatku, musuh ini. Tidak boleh orang berbeda dengan pendapatku, harus mengikuti aku. Itu bukan orang alim, itu orang bodoh. Kalau orang alim tentang agama, mesti menganjurkan mengikuti Quran, mengikuti hadis Nabi. Anakku mengikuti hadis Nabi berbeda dengan yang saya lakukan. Nah saya ini beda yang kamu lakukan dengan hadis Nabi, mana yang harus kamu tinggalkan? Apa nabinya atau kamu mah, perbuatanmu? Nah, kalau orang alim mesti meninggalkan perbuatannya sendiri yang bertentangan dengan hadis Nabi. Ikuti hadis Nabi tadi, itu orang alim. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Maliki, beliau-beliau orang alim semua. Walaupun antar beliau sendiri tidak selalu sepakat, ada perbedaan, tapi tidak pernah menganggap musuh, tidak pernah mencela, tidak pernah mengkafirkan, mendolimkan orang lain. Tapi masing-masing saling menghormati, itu orang alim. Imam Syafi'i itu memang orang alim. Yang kadangkala sing sok Syafi'i-Syafi'inen itu. Yang tidak alim. Gayanya seperti saya pengikut Imam Syafi'i padahal kenal pun tidak. Wong Imam Syafi'i tidak mau diikuti kok malah mengaku saya pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak mau diikuti. Beliau menganjurkan suruh ikuti Nabi, jangan mengikuti aku. Imam Syafi'i itu begitu. Kok bangga saya pengikut Imam Syafi'i? Maksudnya bangga itu menjadi pengikut Nabi. Gitu. Apalagi? Apakah ada hadis tentang apabila kita menafsirkan Al-Quran menurut akal kita sendiri? Berarti kita pesan tempat di neraka Ustaz. Bila ada, lalu bagaimana caranya kita harus memahami Al-Quran Ustaz? Saya bacakan hadisnya. Mengkola fil Quran. Itu dari Ibn Abbas radhiyallahu kola kola s.a.w. Mengkola fil Qur'ani bi ghairi ilmin fal yatabawa maqatahu minan nar. Hadis riwayat Tirmidzi itu ya dah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu, maka bersiap-sialah tempat duduknya di neraka. Ya, hadis ini hadis Hasan Sahih katanya. Jadi menafsirkan Al-Quran semata-mata menurut kehendak sendiri itu enggak boleh. Harus punya modal untuk menafsir. Maka majlis tafsir Al-Quran bukan tempat untuk menafsir Al-Quran. Tapi apa? Mempelajari tafsir Al-Quran. Bukan menafsir. Menafsir harus punya ilmu yang lengkap. Nahwu shorofnya, balaghahnya, mantiknya. Ini harus dikuasai. Kalau enggak pengertian itu kok menafsir itu dasarmu apa? Maka di majelis tafsir Al-Qur'an itu ya tempat di mana di situ mempelajari tafsir Al-Qur'an, bukan menafsir. Mempelajari tafsir. Sebetulnya tafsir yang kita pelajari dengan yang dipelajari saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain sama. Sama. Bedanya kalau yang kita pelajari di sini itu setelah tahu dianjurkan yang sudah mempelajari dan tahu supaya diamalkan. Nah yang lain itu tidak diamalkan. Nah, tidak diamalkan. Misalnya Quran mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asya'a yakunu khairam minhum. Ya, hai orang-orang yang beriman, jangan satu kelompok atau satu golongan mengolok-olok golongan yang lain. Bisa jadi golongan yang diolok-olok itu yang lebih baik daripada yang olok-olok. Ya. Itu. Tafsirnya menerangkan bahwa orang Islam satu dengan yang lain, golongan satu dengan yang lain, itu tidak boleh saling merolok, merendahkan, meremehkan. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah yang baik. Nah, maka di sini enggak boleh. Qur'annya menerangkan tidak boleh mengolok-olok yang lain, golongan yang lain, maka jangan mengolok-olok. Enggak pernah kan dalam ngaji di sini enggak pernah dengar toh diterangkan ngolok-olok orang Islam lain, golongan lain. Dah, enggak pernah ngolok-olok. Apalagi nyebut nama orang. Lah yang lain sering kita dengar karena tidak cocok dengan mereka, termasuk kita ini orang yang diolok-olok. Enggak? Yang diolok-olok, itu aliran sesat, sempalan NII, aliran Wahabi, aliran Ingkar Sunnah, itu kita yang diolok-olok. Ya wis ben meneng wae lah. Mau apa lagi? Nah, maka kita tidak boleh olok-olok. Nabi kita juga mengatakan orang Islam sama orang Islam itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Haram darahnya maksudnya sesama muslim itu larang, dilarang, haram. Kalau terjadi pertengkaran, perkelahian. Karena berselisih, ada jalan keluar. Qur'annya menerangkan kalau terjadi perselisihan, farudu ilallah wa rasuli, kembali pada Allah dan Rasul. Kalau kembali pada Allah dan Rasul, perselisihan selesai. Tidak usah harus bertengkar. Haram kehormatannya. Kalau tahu, ya, aibnya, kejelekannya saudara sama muslim, jangan diolok apa disebar luaskan tujuan untuk menjatuhkan. Ya. Malah kalau kamu tahu, tutup. Jeleknya itu ditutup. Nah, gitu. Nah, ini berusaha untuk diamalkan. Tidak hanya untuk pengetahuan saja. Nah, bedanya hanya itu. Sebenarnya Qur'annya sama, tafsirnya dipelajari ya sama. Ya. Kalau Quran merangkan wala talbisul haqqo bil batil, jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil semaksimalnya. Di MTA ini ditekankan yang hak, hak batil, batil, jangan dicampur aduk. Nah, gak mau pakai istilah jurajer itu, gak mau. Nah yang lain ada yang ada ya jurajer, wong iya sing pinter-pinter bergaul, ya, lihat apa situasi dan kondisi, kita tuh menyesuaikan dengan keadaan, nah gitu. Ya silakan ya begitu. Sebenarnya ayatnya ya sama. Ya. Nah, itulah bedanya. Jadi kita bukan menafsir, tapi kita mempelajari tafsir. Nah, masa dari tafsir kok di MTA itu diajarkan orang masuk neraka tidak bisa masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Nah ayatnya ya berbunyi begitu. Ya itu kan ayat, dan tafsirnya. Kita mempelajari bukan kita yang menafsir. Menurut tafsir yang diterangkan oleh ya, Sayyid Qutb itu, ya, Fidilal Quran. Itu diterangkan begitu. Tafsirnya menguraikan panjang lebar yang kesimpulannya, kalau ada orang masuk neraka, jangan harap masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Kita mempelajari tafsir, bukan menafsir. Lah ngono wis marah. Masa kebaikannya tidak dinilai? Mestinya kan ya orang punya kebaikan. Lah kebaikan itu masuk surga, masuk surga, kejelekan masuk neraka. Nah, orang masuk neraka dulu nanti sudah habis dibakar dosanya habis masuk surga kan gitu. Ya. Iki karepmu. Nek karepku beda neh, nek nasiraku, nek karepku mbok wis rasa nganggo neraka kabeh dosane diampuni langsung lebokke swarga kan gitu to. Lah karepmu karepku ra wis beda to. Lah nek nurut Allah, fa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ubuhu hawiyah. Menurut Allah nanti ada yaumul hisab, yaumul perhitungan. Siapa yang amal perbuatan baiknya lebih berat daripada jeleknya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia di surga. Siapa yang amal kejelekannya lebih banyak daripada baiknya, fa'umuhu hawiyah. Nah terus dosane piye? Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Nah, kalau sudah tidak bisa ketemu dalam pemahaman ini, ya sudah, lana amaluna walakum malukum. Kamu boleh bercita-cita, saya besok masuk surga, tetapi harus lewat neraka dulu, silakan. Kalau kita bercita-cita, semaksimalnya, kalau ingin masuk surga, jangan sampai lewat neraka. Cita-citanya podo mlebuk swarga, tapi yang satu, mau masuk neraka dulu, yang satu tidak mau masuk neraka dulu. Lah nanti yang dikabulkan oleh Allah, yang mana rasa padu? Itu masuk neraka dulu ya silahkan. Nah isa gue serasa lewat neraka lah. Nah, lewat neraka saya enggak tuas mlebu neraka bae. Ah, mlebune swarga kon ngenteni kalau ada unta masuk lubang jarum. Itu pun ada yang memahami kalau ada unta masuk lubang jarum. Yang satu memahami maksud ayat itu tidak mungkin. Nek cara jawane tangeh lamun unta kok iso mlebu lubang jarum itu tangeh lamun. Ya ta? Ndak mungkin. Lah yang satu memahami walaupun unta masuk lubang jarum kalau Allah mengendaki bisa. Ya wes ngono ya kena. Memang Allah itu mengendaki apa saja bisa kok. Unta masuk lubang jarum kalau Allah mengendaki ya bisa. Jarum masuk unta kalau Allah mengendaki ya bisa. Memang Allah itu kalau mengendaki apa-apa bisa. Jangankan cuma itu. Orang kafir tidak pernah percaya pada Allah, tidak pernah sholat. Kalau Allah mengendaki masuk surga bisa enggak? Bisa. Kamu jadi orang yang beriman, sholatnya sregep, zakatnya rajin, haji 10 kali. Gitu. Wes. Kalau Allah mengendaki masuk neraka, bisa gitu loh. Lah iya, lah kok lah iya piye lagi. Lah iya. Tapi kalau kamu memahami semacam itu, Allah di ayat lain mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya sunnah Allah itu tidak akan mengalami pergantian dan mengalami perubahan. Ya ta? Allah sudah membuat ketetapan. Surga itu ditetapkan oleh Allah uidat lil muttaqin. Allah membuat surga itu bukan untuk orang kafir, dibuat surga untuk orang yang bertakwa. Sehingga orang yang masuk surga itu semua orang yang bertakwa. Sebaliknya Allah membuat neraka itu uidat lil kafirin. Ya, Allah membuat neraka itu bukan untuk orang bertakwa, tapi untuk orang kafir. Maka tidak mungkin orang bertakwa masuk neraka, tidak mungkin orang kafir masuk surga. Walaupun Allah bisa mengendaki, itu bisa kalau mengendaki. Tapi Allah tidak mungkin mengendaki begitu. Kalau Allah mengendaki orang takwa masuk neraka, orang kafir masuk surga, berarti Allah merubah ketetapannya sendiri. Dan Allah tadi sudah mengatakan tidak akan ada perubahan ketetapan Allah itu. Namun kalau tidak sepaham ini, ya aja terus ngarani ingkaru sunnah. Gitu. Ya udah, kowe kok nek ngarani ingkaru Quran, kowe emoh. Ya udah, kamu mengingkari sunnah, lah kowe malah mengingkari Quran. Apa begitu? Mulai ora perlu berdebat. Dah kamu meyakini masuk neraka dulu, ya wis lebonono kono wis. Dah. Ya enggak apa-apa wong besok ketentuannya itu Allah yang menentukan kok. Kita berusaha maksimal ingin masuk surga, jangan bercita-cita lewat neraka dulu, saya anjurkan, termasuk saya kita. Kita berusaha, jangan sampai lewat neraka. Langsung gagah melebu surga gitu. Ya. Lawang Abdurrahman bin Auf dikabari oleh Aisyah nanti masuk surga dengan berangkang. Dia tidak mau kok. Apalagi itu nanti masuk surga, teh harus lewat neraka dulu. Wah, tentu lebih tidak mau itu. Ya, tidak mau itu. Nah kok kita... Wes aku nek nah, kita yang dikabari wes mlebu surga karo mbrangkang. Alhamdulillah. Ya. Aku karo kesat ya gelem kok gitu. Apa meneh mung mbrangkang. Wes TKP aku seumpama ora entuk mlebu surga ning emper wae gelem. Kan gitu lah kita itu. Nah, mbok bayangke kaya kire wae. Tidur-tidur di emper surga mbok bayangke kaya ning dunya iki sing di omah kaya wae aku kayak kirene ning emper kuwi. Ah, jangan seperti itu. Nah itulah, maka kalau menyangkut kepercayaan keyakinan itu sudah masing-masing berjalan sendiri. Jangan mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain. Selama dia orang Islam, sholat, dia Islam. Selama dia orang Islam, sekalipun beda pendapat dengan kita, dia orang Islam. Dia saudara kita. Al-Muslimu akhul Muslim. Saudaranya orang Islam itu ya orang Islam. Kue sholat, kue sholat, kue sedulurku. Perkara beda, kelambi ora masalah. Ya. Kelambimu lorek, kelambimu kotak-kotak. Ya aku pendukung Jokowi kok. Tidak apa-apa. Kelambinya kotak-kotak. Nah. Kamu kelambinnya putih bersih, silakan, tidak apa-apa. Beda kelambi, tidak apa-apa. Beda peci, tidak apa-apa. Kamu muslim? Muslim, salat, salat. Ya, kowe sedulurku. Jumlah, mung beda, ya. Beda keyakinan masalah paham-paham, masalah kecil, masalah furu'iyah. Jangan memutus silaturahim. Ya, apalagi? Dari Quran Surat Ar-Rum ayat 30-32. Apabila kita mengingatkan saudara kita muslim untuk kembali pada mentaati Allah dan Rasul dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk dalam menjalani hidup, misalnya, supaya meninggalkan acara-acara tahlilan, yasinan, dan hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Apa kita termasuk golongan yang merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka? Siapa yang dimaksud orang yang memecah belah agama mereka, Ustaz? Coba dibaca ayatnya tadi. Mau baca dulu ayatnya. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30-32. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbim bima ladaihim farihun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi kalau saudara mengajak orang untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan termasuk orang yang membangga-banggakan Quran atau memecah belah agama, tidak. Memang dianjurkan, Allah malah memerintahkan begitu. Ud'u ila rabbika bil hikmah, ud'u sabili ila rabbika. Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Panggillah kamu, ajaklah manusia itu kepada jalan Allah itu dengan hikmah wal mau'idatil hasanah. Nah, ada yang mengartikan bil hikmah wal mau'idatil hasanah itu dengan kebijaksanaan dan pendidikan yang baik, maksudnya dengan ajur-ajir tadi. Orang yang bijaksana itu pandai bergaul. Bergaul di sana bisa, bergaul di sini bisa. Di sana diterima, di sini diterima. Itu orang bijaksana katanya. Kalau di NTR lain, memahami orang bijaksana itu di dalam mengajak manusia, menyampaikan yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, itu orang bijaksana. Masa orang bijaksana kok yang hak batil campur aduk? Ya enggak. Orang yang bijaksana dalam mengajak, menyerukan kepada manusia tentang agama ini, sampaikan apa adanya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Walaupun yang salah itu menjadi kecintaan, kegemaran masyarakat. Walaupun banyak dilakukan oleh masyarakat, tapi kalau itu sesuatu kebatilan, katakan ini batil. Kalau itu satu kebenaran, walaupun tidak disukai oleh masyarakatnya, katakan ini benar. Nyata? Judi, mabuk, itu kata Allah, itu perbuatan setan. Ya, Kalau itu perbuatan setan karena kamu hidup di tengah-tengah masyarakat judi dan mabuk, jangan dikatakan ini perbuatan malaikat. Ya harus dikatakan judi mabuk itu perbuatan setan, itu. Nah, itu namanya tidak berubah. Benar katakan benar, salah katakan salah. Nah, kalau kita mengajak orang kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah, itu tidak termasuk memecah belah agama Allah atau tidak termasuk membangga-banggakan golongan. Ya. Yang dikatakan memecah belah agama Allah tadi di situ terangkan wala yakunu minal musyrikin minal ladina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima latahim farikun. Orang yang menjadikan agama Allah yang satu ini menjadi berpecah belah, bergolong-golong. Fa inna hadhihi ummatukum ummatan wa iddah. Sebenarnya agama Islam itu agama yang satu. Aku Tuhanmu, maka takwalah padaku. Nah, orang yang menjadikan agama yang satu ini dipecah belah menjadi bergolong-golong. Jadi Islam A, Islam B, Islam C, Islam D, dan sebagainya. Masing-masing bangga dengan golongannya. Misalnya ya, kita mempunyai wadah kegiatan dakwah ini dengan MTA. Saudara mana-mana bangga dengan MTA-nya, tidak bangga dengan Islamnya. Walaupun kamu orang Islam, disebut orang MTA ini pernah disebut, kamu kecewa. Ini orang Islam, ya Islam, tapi saya orang MTA. Ya, jadi ada Islam MTA, ada Islam apalagi, ada Islam apalagi. Padahal Islam itu hanya satu Islam, tak. Jangan pakai Islam A, Islam B, Islam D. Masing-masing bangga dengan golongannya, terus meremehkan yang lain seolah-olah Islam yang benar itu MTA tok, lainnya salah. Nah itu berarti memecah belah agama. Memecah belah, bangga dengan golongannya. Nah, maka di MTA tadi sudah katakan kan, walaupun kamu beda baju, beda golongan, beda paham, beda, kamu salat, saya salat, saudara saya. Maka MTA tidak punya musuh sesama muslim, tidak. Seluruh orang Islam, golonganmu apa, bajumu apa, partaimu apa, itu saudara kita. Lah yang benar yang mana? Yang benar bisa menilai benar salah itu siapa? Allah. Jangan merasa dirimu paling benar, jangan merasa yang lain kamu salahkan. Sebab-sebablah Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Jangan dirimu merasa suci. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Yang paling tahu siapa yang bertakwa itu Allah. Nabi saja tidak tahu ketakwaan seseorang. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dadanya ini. Sampai 3 kali diucapkan. Maka Nabi saja enggak tahu siapa yang bertakwa, kok kita tahu? Oh, itu orang bertakwa, itu tidak bertakwa. Lah kenapa ukurannya? Kok kamu tahu kalau tahu? Itu jenggotnya panjang, takwa itu. Ya, kalau orang takwa di sini Nabi mesti at-taqwa huna, mesti ngono. At-taqwa huna. Ya. Loh kamu suka berjanggut? Ya, pakai. Yang tidak? Ya. Yang pakai berjenggot dengan tidak? Mana yang benar? Sudah diserahkan pada Allah saja. Ya kan? Masing-masing punya pemahaman dan ada dalil masing-masing. Nah, tidak bisa takwa dilihat pakaiannya, ya enggak bisa. Orang yang pakai jubahnya besar, oh ini orang bertakwa. Ini yang pakai celana, apalagi bajunya lorek-lorek, ini bukan orang takwa. Nabi enggak pernah pakai baju lorek. Yang tidak pernah dipakai Nabi, sekarang kita pakai itu banyak orang mau baju lorek aja. Nabi pakai sandal jepit seperti kita ya enggak pernah. Ya dah. Nabi pakai apapun yang pernah kita pakai enggak pernah. Tapi yang disuruh mengikuti Nabi itu bukan pakaiannya ini, tapi akhlaknya, perilakunya. Nah, gitu lah. Nah, maka itulah sudah begitu jangan merasa kamu paling benar sendiri, yang tidak seperti kamu salah. Walaupun dia juga orang muslim. Nah, kalau begitu kamu berarti membanggakan selain golongan saya kafir, dah saya sholat saja kalau tidak makmum dengan sama golongan tidak sah. Saya gelemit dadi imam tok. Ya, kamu makmum saya boleh, tapi saya suruh makmum kamu tidak mau, tidak sah. Nah itu namanya menganggap seolah-olah golongannya itu yang paling benar. Apalagi mengklaim yang masuk surga itu hanya jamaahku ini nanti masuk surga. Hanya jamaah ente yang masuk surga. Ya. Ke Allah kita yang gawain surga seluas langit dan bumi itu sia-sia. Surga itu seluas langit dan bumi. Lah nek sing menggong ini wong ente atok. Kan oke sing nganggur. Gitu? Surgane wong ente iki ning Jawa we belum semua. Ya. Bagaimana orang Islam yang di Saudi, bagaimana orang Islam di mana-mana itulah. MTA belum ada di sana. Apa masuk neraka semua? Maka kau menganggap yang masuk surganya ini, jamaahku ini, nah itu sudah memecah belah agama. Bangga dengan golongannya yang ada. Ya tidak boleh. Ya mudah-mudahan dipahami. Maka MTA jangan menjadi golongan yang dibanggakan. MTA itu ibaratnya sekolah itu sekolah kejuruan, tempat belajar. Belajar Quran dan sunnah, dah gitu. Lain dari itu tidak. Nah kegiatannya kok ada donor darah, itu dalam rangka mengamalkan hasil kajinya. Ada donor darah, ada kerja bakti, ada SAR, ya. Ada lagi satgas untuk tempat-tempat bencana itu. Itu dalam rangka mengamalkan hasil kaji. Karena Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka kita setelah ngaji Quran dan Sunnah ini berusaha bagaimana kita bisa bermanfaat untuk manusia lain. Itu yang kita kehendaki. Maka mengamalkan. Tidak hanya ngaji, jadi pinter untuk bahan khutbah, untuk bahan pidato, tidak diamalkan hasilnya, kata Nabi, seperti lebah tidak bermadu. Padahal lebah dipelihara itu diambil maduna. Tidak bermadu. Akhirnya mau rono-rono ngentupi wong. Nyelengatkan. Selengat, selengat, selengat. Bingung tok, enggak bisa dirasakan hasilnya. Ah, tidak begitu. Ya, saya rasa cukup sekian. Ini saya cukupkan sekian dulu. Pertanyaan dari brosur, dari pertanyaan yang sudah lalu. Sekarang kita buka pertanyaan langsung. Sebelumnya ada yang mau dibacakan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz yang saya hormati. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ingin matur al-Ustaz. Ustaz, saya adalah seorang wanita yang dicerai oleh suami sejak 6 tahun lalu. Usia saya saat ini 29 tahun. Karena mengaji bukan hanya dicerai oleh suami, masyarakat sekitar juga banyak yang memboikot serta memberikan berbagai gelar dan cap. Karena di masyarakat saya masih asing dengan MTA. Dan yang ngaji baru saya saja. Ya. Karena saat itu saya bingung, saya putuskan untuk berhenti mengaji dulu dan bekerja di Solo selama 2 tahun. Karena selain untuk menghidupi diri sendiri, suami juga meninggalkan utang dan saya yang harus membayarnya. Juga suami minta ganti karena dia telah memperbaiki rumah saya. Setelah selesai bayar hutang dan urusan dengan mantan suami, saya putuskan untuk pulang dan mulai tekun mengaji. Setelah setengah tahun di rumah, saya kerja lagi. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, saya mendapat majikan orang yang sama-sama mengaji. Dan orangnya baik sekali. Sehingga saya dapat mengaji rutin di gelombang, kelompok maupun akad pagi. Ustaz, saat ini saya sangat menginginkan berumah tangga lagi. Tapi harus dengan orang MTA lah, yang soleh. Kok ditertawakan ya apa? Justru itu orang yang baik, jujur. Jujur, saya menginginkan rumah tangga. Ya, wajar deh itu. Kalau wanita sendirian menginginkan suami itu wajar. Ya, ngomong barangkali dengan ngomong tadi, oh ada yang tanggap. Ya, sebab apa? Dia menginginkan suami. Saya yakin bapak-bapak itu yang belum punya istri, saya juga menginginkan istri, gitu enggak? Nah, betul ya. Aku diguyu piye? Nah, coba kalau kamu inginkan istri tapi enggak ngomong, meneng-meneng, ya malah berbuat tidak baik. Nah, itu bagus itu. Jadi menyampaikan saya rasa itu dia merasa tepat. Rasa hati saya itu tepat saya curahkan di majlis ini. Nanti kandak keneng sopo kok ya rung karuan. Ya, malah diolok-olok, orang digolek. Maka menemukan majlis yang dirasa tepat diungkapkan di sini. Nah, maka melihat yang jujur, tepat itu harus ditanggapi dengan wajar. Bapak-bapak yang ada terpanggil, wah oh, ya saya ya butuh ya weh, ketakkan weh. Ambilnya lagi itu yang apa orang malah digeguyu. Ya terus? Baik, saya ulangi. Saat ini saya sangat menginginkan berumah tangga lagi, tetapi harus dengan orang MTA yang soleh dan bersedia tinggal di tempat istri dan yang usianya kurang dari 40 tahun. Mohon untuk dicarikan ya Ustaz. Karena saya sangat kesulitan menemukan tipe yang seperti Ustaz. Nah itu. Ini tipe seperti Ustaz, tapi yang kurang dari 40 tahun. Ustaznya sudah. Nah. Jadi ora geden rumong so, berarti aku ora. Sudah tidak termasuk kolom ini saya. Andi kata saya menginginkan, ora termasuk sket. Karena sudah ya, sudah oversek lebih dari seket ya, oversek. Terus kebanyakan yang dikenalkan pengurus maupun teman saya, mereka tidak mau tinggal di tempat istri. Kalau tidak begitu, usianya terpaut terlalu jauh dengan saya. Mohon diberikan solusi Ustaz. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih serta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, baik. Terima kasih atas kepercayaanmu, ya ta? Saya buka pendaftaran. Nah, ya ta? Atau yang memenuhi syarat supaya mendaftarkan diri. Syaratnya usianya kurang dari 40 tahun. Ada satu. Syarat yang kedua, mau tinggal di tempat istri. Karena dia punya tempat tinggal, ya. Ya kalau nanti tidak, nah gimana itu tak? Nah, itu tinggal situ. Dah syaratnya kan mudah tak? Umur kurang dari 40 tahun, mau tinggal di tempat istri sudah. Mas di kayak istri, kayak tempat tinggal kan penak, rasa ngontrak. Yang belum punya rumah itu kan rasa ngontrak kalau sudah punya tempat tinggal. Saya buka lowongan pendaftar ini sampai hari Minggu yang akan datang. Siapa yang ada segera, tidak usah malu ya dah, ya enggak malu, tidak usah memalsukan usia. Usianya aku murid petang puluh siji ini kepingin, nah, terus di nom kan tidak perlu ya. Bagus ini, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi keterbukaan begini kan harus disambut dengan keterbukaan juga, ya, yang sudah 40 ke atas. Rasa kepingin karena tidak masuk, itu sudah masuk kriteria, sudah masuk kriteria. Ya, apalagi ya, terima kasih saya perhatikan saya, saya buka ini yang menginginkan sampai hari Minggu yang akan datang, nanti pemenangnya saya umumkan. Apa lagi? Baik, silakan pertanyaan langsung. Saya nomor 20. 20. Silakan Ibu, nomor 20 dulu, monggo. 40. Nomor 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Ibu Puji Binaan Gabus Purwodadi, Ustaz. Oh, Purwodadi. Ya, mari. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang mahram, Ustaz. Ya. Apakah mahram anak mantu dari anak istri? Karena gini Ustaz, anak-anak saya dulu tuh sejak kecil udah bapaknya udah meninggal, terus kami menikah lagi. Sekarang anak saya tuh sudah mau menikah. Jadi istri dari anak saya nanti apakah mahram dengan suami saya yang sekarang itu, Ustaz? Itu yang pertama. Istri dari anak saya. Oh ya. Terus dengan suami saya yang sekarang ini loh, Ustaz. Ya. Yang kedua Ustaz, mengkultuskan Ustaz yang saya tanya, apakah termasuk mengkultuskan Ustaz? Misalnya saya tuh sering punya perasaan seperti ini, mendengarkan tausiah kalau enggak dari ustaznya sendiri kok sepertinya ampang ataukah enggak marem gitu. Lah begitu juga misalnya radio gitu, kalau mendengarkan bukan radionya kita sendiri juga rasanya enggak mantap gitu. Nah, saya sering misalnya di dalam acara di kampung ataukah di kantor terus ada tausiah, tapi isinya yang hanya enggak berdasarkan jelas. Nah, seperti itu terus saya tuh punya perasaan kok kalau mendengarkan tausiah kalau enggak dari ustaznya sendiri ataukah dari ustaz kita misalnya dari MTA tuh kok sepertinya enggak mantap atau ampang itu. Apa seperti itu tuh Kak? Juga termasuk mengkultuskan ustaz. Itu yang kedua. Selanjutnya ustaz yang menjadi ganjaran di hati saya itu tentang dalam menegakkan yang hak atau agar yang batil itu sirna ustaz. Itu dalam acara misalnya kematian, insya Allah sudah semua warga semuanya sudah secara syar'i dalam melaksanakan misalnya dalam acara kematian. Namun dalam acara pernikahan ustaz masih ada hal-hal walaupun itu sudah warga, tapi masih ada acara-acara yang masih bercampur aduk antara yang hak dan yang batil. Misalnya contohnya misalnya dalam merias pengantin ataukah dekorasinya ataukah sound systemnya ataukah dari keseniannya. Nah, sering saya lihat itu tukang riasnya seorang wanita, sedangkan pengantin pria itu juga dirias dari seorang wanita itu dan dituntun ke sana kemari. Nah, hal itu yang kadang-kadang menjadi ganjalan dalam hati kami dalam melihatnya itu seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana kita dalam menunjukkannya hak tadi agar yang batil itu sirna, makanya kita harus bisa menunjukkan kesenian seperti apa yang hak. Oh, seperti ini loh yang syar'i. Yang seperti ini loh dekorasi yang syar'i. Misalnya sound system yang syar'i. Nah, itu loh Ustaz, mohon saran dan bimbingannya. Mudah-mudahan kami warga binaan Gabus ataukah Pakis dan semuanya di Kabupaten Grobogan bisa menegakkannya hak dan yang agar yang batil itu bisa sirna Ustaz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mahram, coba dibaca surat An-Nisa 1 ayat 23 ya. Dalam Al-Quran sudah diterangkan tentang mahram. Surat An-Nisa surat 4 ayat 23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati ardhanakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatun nisa'ikum wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisa'ikum وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Ini diperhatikan satu persatu ya, yang termasuk mahram itu ibu. Terus anak-anakmu yang perempuan. Anak perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara perempuan, Mbak Yu atau adik. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Ya, saudara bule atau budi dari bapak. Ya. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Bule atau bude dari ibu. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Ya, anak adik atau anak kakak. Saya punya adik, saya punya kakak, punya anak perempuan. Itu mahram. Terus? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Ya. Dari anak perempuan, saya punya Mbak Yu, ya, atau punya adik perempuan, kemudian punya anak, anak mereka perempuan, itu mahram dengan saya, keponakan itu. Terus? ibu-ibumu yang menyusui kamu, ibu susu, saudara perempuan sepesusuan, saudara perempuan walaupun bukan saudara kandung tapi sama-sama menyusu seorang ibu, ya, tunggal suson dalam bahasa Jawanya, itu mahram. Terus ibu-ibu istrimu, yakni mertua, ya, mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, anak-anak istri maksudnya anak tiri dalam pemeliharaanmu. Saya punya istri, istri saya janda sudah punya anak. Nah, anak perempuan istri saya tadi dengan saya mahram dengan syarat. Terus dari istri yang telah kamu campuri, yang telah kamu campuri. Saya punya istri janda, istri saya sudah saya campuri, sudah saya kumpuli. Anak perempuan istri saya tadi dengan saya mahram. Tapi kalau saya belum kumpul sama istri saya yang janda tadi, kemudian istri saya meninggal atau cerai, terus saya menikahi anak perempuan tadi, boleh. Boleh. Terus. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Nah, berarti kalau saya punya istri janda, belum sempat saya kumpuli, kemudian saya cerai, saya mengawini anak perempuan istri saya tadi, boleh. Berarti bukan mahram. Tapi kalau saya sudah kumpul sama istri saya tadi, kemudian saya cerai, atau karena meninggal, saya menikahi anak perempuannya, tidak boleh. Itu haram, itu jadi mahram. Terus? Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yakni menantu. Ya, menantu. Istri-istri anak kandungmu. Saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki tadi nikah. Saya punya mantu perempuan. Nah, karena sesuatu hal, mungkin anak saya tadi cerai dengan menantu saya tadi. Terus itu saya nikahi, itu enggak boleh. Jadi mahram. Terus? Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Nah, dua perempuan yang bersaudara. Saya menikahi seorang wanita. Wanita tadi punya adik, ya perempuan. Atau punya kakak, perempuan. Tak nikahi sisan. Enggak boleh itu. Haram. Jadi kakak beradik saya nikahi kabeh, enggak boleh itu. Termasuk mahram. Terus? Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu kan. Lah yang ditanyakan ibu itu istri dari anak laki-laki, anak tiri. Saya bapak nikah dengan janda. Janda saya punya anak perempuan. Punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki tadi saya nikah dengan wanita, berarti menantu tiri itu kan. Nah, dengan saya mahram apa bukan? Bukan mahram. Bukan mahram, karena itu bukan menantunya sendiri, itu menantu istri saya kan gitu kan. Dengan saya kan bukan anak saya, kalau anaknya tadi, kalau dia anak perempuan dengan saya mahram. Anaknya. Nah, maka kalau itu tadi tidak termasuk di situ. Terus yang pertanyaan yang kedua, bukan termasuk mengkultuskan, bukan. Kan seperti ibu tadi mendengarkan tausiah, mendengarkan radio. Lah kok ya? Dengar dari radio ah misalnya, isinya dakwah agama kok cuma banyak guyonnya. Ya. Banyak tidak nurut tuntunan, tidak ditunjukkan dasarnya. Kalau ini dakwah agama kok tidak pernah nunjukkan Qur'annya, tidak pernah butuh hadisnya. Dan dengar radio MTA kok selalu, oh hadisnya ini, Qur'annya ini. Nah, mestinya kalau kita ingin mengetahui tentang Islam, ya lebih mantap yang ditunjukkan dalil-dalilnya tadi. Maka kalau kita memilih ya yang merasa lebih mantap karena sesuai dengan tuntunan tadi, itu namanya tidak mengkultuskan, itu memilih kemantapan di mana yang dirasa dalam hatinya itu yang benar. gitu. Ya kan ada pilihan ya milih kan. Wong ndelok wayange kadhakala ya milih dalang kok ya ta. Ada dalange mantep kuwi. Ya ta? Lah dalang mantep ya mantep tenan wong dalange mantep. Nah, itu dengan dalang-dalang yang tidak mantep, wah aku mantep dalang mantep atau boleh itu wong pilihan. Karena mengapa kok milih begitu? Karena suara yang sudah di dengar itu lain. Jadi itu tidak termasuk mengkultuskan, tidak. Karena memilih ini dan memilih itu tadi beralasan. Alasannya apa? Isi tausiahnya yang dialasan. Kemudian upacara pernikahan syar'i, sound system yang menurut syar'i itu seperti apa, saya belum tahu. Sound system, ini sound system syar'i, ini sound system tidak syar'i. Itu seperti apa? Kalau sound system syar'i itu suaranya suara pengajian terus. Lah kuwi karek sing nyuwara ning kono. Sound system itu kan alatnya kan. Alat. Alat itu yang syar'i dan yang tidak syar'i ndak ada bedanya. Tinggal sekarang yang memanfaatkan alat itu. Ya, dekorasinya. Kalau menurut syar'i bagaimana? Wong dekorasi itu namanya untuk apa itu? Nah, hiasan. Seperti tanyakan dulu Pak Ahmad. Pernah menanyakan ada pakai janur. Ada yang kalau pakai janur, ada yang tidak mau datang. Karena janur. Nah itu. Lawang janur kok wedi. Janur kan belarak enom. Nah kok takut. Ada pun orang yang takut dengan ada janur tidak mau datang, ya silahkan. Kalau kita tidak apa-apa, wong janur. Ya. Ya, ada lagi tanda toh, kalau di sini tanda kematian ada bendera apa? Merah. Sekarang Majelis Ulama Surakarta membuat bendera putih, ya, ditulisi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, sebagai tanda. Dan sekarang kalau ada tanda kematian pakai bendera merah, apa boleh apa tidak? Boleh, itu kebiasaan di sini tidak bertentangan dengan akidah, boleh saja. Dia bendera merah ya boleh, bendera hijau ya boleh, bendera putih ya boleh. Yang penting untuk tanda toh. Saya kira sangat gembira. Kayak tanda apa? Kalau memang sudah masyarakat di situ tandanya itu ya boleh aja dipakai. Nah sekarang kalau dekorasi terserah aja. Yang penting ya tidak bertentangan dengan agama lah. Sekarang kalau berhias, merias lain lagi dengan dekorasi. Yang dibikin dekor itu ruangannya atau tata ruangnya bukan mantennya yang didekor. Ya ta? Nah kalau memang ini pengantin laki dirias oleh perias perempuan ya tidak semestinya. Mestinya, maksudnya ada pengantin dandan ora iso. Dandan ini dewe. Apa tau laki-laki pakai dandan pakai apa ya? Pakai bebetan, pakai pakaian Jawa itu, terus pakai keris, pakaiannya randui keris, nyilio keris kene, lupa. Disileh loh, dengar ya, ha? Nah, boleh pakai ini keris. Ya boleh aja. Nah, nanti ya semaksimalnya lah, cari yang meriah itu juga cari yang laki-laki. Meriah mengantin laki-laki kan lebih mudah dari pengantin perempuan. Jadi kalau dekorasi, terserah aja. Tapi kalau masalah mantan tadi berdandan tadi ya semaksimalnya lah, kalau mantan putri ya putri, mantan putra ya putra begitu. Itu ya Ibu, perkara sound system monggo. Kalau kita ingin seperti tuntunan Islam betul ya ta, ya sudah. Pakai waliman itu wis rasah anggo sumbangan-sumbangan. Undangan dah supaya datang tidak mengharapkan sumbangan apapun. Karena waliman itu undangan makan. Makan bersama, orang makan enak, orang enak, enak ya orang dipangan kok ya. Undangan makan bersama, mari kita undang untuk makan dalam acara pernikahan anak saya. Ya. Tidak usah, maka kalau ada tulis sih, kami waliman, tidak ada sumbangan. Kalau pakai ulem, pakai undangan itu ya ditulis aja, tidak menerima sumbangan dengan bentuk apapun. Nah gitu, merasa nyumbang. Oh Joko, tanpa mengurangi kehormatan, ya, Cidera mata ya, jangan diwujudkan dengan barang. Itu nek diteruske wujudno uang, ngene lho karepe. Nah, wong saiki pinter-pinter tanpa mengurangi hormatan, oh iki njaluk duit iki, gitu ta. Sing ngerti. Jadi itulah Ibu. Jadi masalah dekorasi silahkan saja. Ya dari Sumatera. 13. Baik, silakan nomor 13 dulu. Mana dari 13? Nomor 13. Yang nomor 13? Silakan Bapak. Ya, ini 13, Pak. Oh iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Perkenalan, nama saya Samiono, Pak. Klaten paling barat perbatasan Gunung Kidul, Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno. Ya, yang kena bencana. Sementara itu ikut binaan Prambanan disebabkan ganti warna, kelihatannya sementara ini belum ada, Pak. Ya. Mohon doa restu, mudah-mudahan tidak lama lagi nanti ada binaan. Mudah-mudahan, ya. Yang perlu saya sampaikan di sini, Pak, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayatnya 44 nomor surat 2. Lalu Quran surat As-Sob surat nomor 61 ayat 2 dan 3. Karena meripat saya agak blower nih, Pak. Nanti tolong disampaikan ya. Ya. Dengan hadis yang diriwayatkan Muslim. Dawi pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basa Jawa menika. Nggih. Yeah. Yuja'u birajuli yaumal qiyamati wa yuqafin narifa tandaliku aktabuhu wa turu biha finnar. Kama ya turul himaru birahu fayat tamiu ahlunar ahlunar alai fayakulu fayakuluna ya fulan ma sobaka alam takun tak murna bil ma'ruf fadhan hama anil mungkar fayakulu kot kuntu amarukum bil ma'rufi wala atihi wa an hakum an mungkar wa atihi, yang artinya supaya nanti pas dengan yang saya catat, Pak. Arta tekake biso ing dino kiamat salah sawijine wong banjur tak uncalake marang neraka, mula bakal brodol ususe. Banjur muter-muter pindane gangsingan. Banjur padha kumpul. Alin roko banjur padha kumpul. Lan takon marang dheweke, "Ya fulan, kenging menapa? Sampeyan ngatos kados mekaten. Ing mongko rumiyin menika panjenengan dawuh dumateng kita supados nindakaken kesaenan lan nilaraken kadurakan." Lajeng jawabipun, "Inggih kula piyambak dawuh dumateng panjenengan supados nindakaken kesaenan, nanging kula piyambak malah mboten nindakaken." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ingkang kula suwunaken pirsa, Pak, menika menapa wonten gendeng tenengipun juru dakwah utawi kutip ingkang khotbah wonten nginggil mimbar piyambakipun tansah ajak-ajak dateng kesaenan ewadini sapirangan piyambakipun menika dereng utawi mboten nindakaken. Ibu kados menapa nasibipun piyambakipun ing mongko neraka menika, Pak, sing jeneng genine mawon lipat 70 kalian gening dunyo. Niku ingkang angka setunggal, Pak. Ingkang angka kalih magepokan kalian kula mirengaken rekaman ulang, Pak. Tanggalipun 11 bulan sekawan tahunipun 2013 jamipun jam 6 menjang. Saya mengikuti rekaman demikian bahwa sholat 5 waktu sehari semalam zaman dulu Rasul, zaman Rasulullah wonten Mekah menika namung kali rekaat, kali rekaat, kali rekaat, kali rekaat, kali rekaat. Sasampunipun panjenenganipun Rasulullah pindah dateng Madinah menika dipun tambah kali. Kejawi menika sholat maghrib menika 3 rekaat karono sholat maghrib menika pinongko witiripun sholat siang. Dados karena witir menika ganjil lajeng 3 rekaat. Dini subuhipun menika tetep kalih rekaat ing mriku pun sebabaken bilih salat subuh menika bacanya diperpanjang. Menika ing mriki mawantu-wantu panyuwun kula, Pak. Menika menawi masuk brosur, menika brosur tahun pinten, Pak? Bila mana perlu nanti saya akan membawa pulang dan saya pelajari. Menawi menika wonten hadisipun nyuwun sih kawulasanipun nyuwun hadis pun sinten ngaten, Pak. Lajeng nomor 3 ingkang pungkasan yo ngapunten. Nggih rada-rada ngatuh-atuh dasar itu wa. Kalau kathah istilah mengutuskan, Pak. Wah kula niki nggih meri, Pak, kepengin nyuwun pisa karena kula kawan tahun pun mboten nindakake, Pak. Khususnya tempat saya itu sebagian orang, Pak, tidak kurang dari 50 orang itu mengadakan rombongan yasinan langsungan tadi, tapi tidak acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari kematian, Pak. Namung samben malam Jumat ngumpul, lajeng maos menika bibar ngunjuk lajeng kundur utawi enten informasi menapa pun sampeyaken. Ha menika termasuk mengutuskan salah satu surat Quran atau tidak? Karena surat Quran itu ada 114 kok mung kuwi ae. Selama sekian tahun gandeng kula mboten teko ra kula rada meri to. Nek kira-kira mboten mengutuskan diperbolah-bolehkan saja supaya kula niku mboten dheweki mbok coba-coba tak melu ngrungokke ngaten. Dados kula mboten dugi panu sewu. Semanten wonten kirang so langkungipun nyuwun pangapunten saestu ngaturaken agung panuwun awit saking penjelasanipun penjelasanipun Bapak Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tolong dibaca Quran dulu surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 44. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab yakni Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Terus kemudian surat Asaf surat ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Di ayat itu sudah jelas. Sebenarnya saya bisa menerangkan bahasa Jawa, ya bisa. Tapi saya diprotes yang dari Jakarta, pendengar dari Sumatera, pendengar dari ini. Karena MTA sudah menasional, malah mendunia kan. Jangan banyak-banyak dengan mengucapkan bahasa Jawa yang di sana selain orang Jawa enggak paham. Tapi saya yakin Bapak ini walaupun tadi dengan bahasa Jawa, saya jawab dengan bahasa Indonesia, saya akan paham. Jadi ayat itu memberikan teguran atau peringatan juga. Maksudnya kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah orang yang mengatakan sesuatu kebaikan tetapi tidak melakukannya. Mengapa kamu menganjurkan ayat Al-Baqarah tadi? Mengapa kamu menganjurkan orang itu berbuat baik? Ya, sedang kamu sendiri melupakan dirimu sendiri. Ya kan? Watan sauna anfusakum, kamu melupakan dirimu sendiri. Orang lain suruh berbuat baik, kamu sendiri tidak melakukannya. Ya? Nah, itu kan satu perbuatan yang jelek kan. Nah, hadis Nabi tadi merupakan penjelasan. Ada orang yang lemparkan masuk neraka. Kemudian berputar-putar. Kalau Johan itu lenggek-lenggek. Ususnya brodoli, keluar, isi perutnya keluar. Di dalam hadis yang lain dia diterangkan, ya, itu yang paling ringan siksaan neraka. Yang paling ringan saja seperti itu, yang berat seperti apa. Nah terus, sama-sama ahli neraka, kumpul, nanya, loh, saya masuk neraka. Lah kamu kok ya masuk neraka? Padahal kamu dulu tukang menganjurkan orang untuk berbuat baik. Kamu menganjurkan orang meninggalkan perbuatan yang jelek. Lah kok kamu akhirnya di neraka sama dengan saya? Oh nggih, entar jawab tadi. Iya. Betul, saya dulu suka menganjurkan orang berbuat baik dan menganjurkan orang meninggalkan perbuatan yang jelek yang dilarang oleh Allah. Tetapi saya sendiri selalu melanggarnya. Menganjurkan orang berbuat baik, saya tidak melakukan kebaikan. Menganjurkan orang untuk meninggalkan yang jelek, saya selalu mengerjakan yang jelek. Nah, maka itu nasibnya di neraka. Ya, jadi kan cocok dengan ayat tadi. Nah, bagaimana nasib para khotib, para da'i? Itu tidak hanya para khotib dan para da'i yang di mimbar saja. Termasuk ya di kampung-kampung dia boleh juga. Yang siapa saja pokoknya yang menganjurkan orang untuk berbuat baik, dirinya sendiri tidak melakukan. Yang menganjurkan orang berbuat meninggalkan kejelekan, dirinya sendiri tidak melakukan, itu nanti tempatnya di neraka. Kan ada cerita, orang tua itu menyuruh anaknya, begitu dengar adzan, Allahu Akbar, ayo deh, ayo leh, nyang masjid, sholat. Waktu sholat, selalu keluarga dibangunkan untuk sholat. Ayo sholat. Puasa ya, perintahkan puasa. Tapi bapaknya sendiri tidak sholat, tidak puasa. Nah, kalau anaknya dengar suara adzan langsung digiring ke masjid. Bulan Ramadan, dia waktu ini sahur, gugai anaknya kon sahur, poso. Tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Walaupun dia bukan khotib di atas mimbar. Nah, orang semacam ini, walaupun suka menganjurkan kebaikan, tapi dia tidak melakukan, suka melarang melakukan kemungkaran, dia lalu melakukannya, nah, dan nanti dia tempatnya di neraka. Jadi Bapak, betul itu. Nah, kalau ingin tahu, itu sudah dibrosurkan, Pak. Brosur kapan? Brosur itu tahun 2004. 14 Maret 2004. Hadisnya, lah nanti beli brosurnya itu, hadisnya sudah terdapat di sana. Nah, jadi brosur 14 Maret 2004, ya, tentang sholat bagian 1. Khususnya sholat bagian 1. Itu di sana sudah. Nanti Pak, saya tadi bendel brosur 2004, hadis-hadisnya sudah ditulis di sana. Gitu ya, Bapak. Mampir di toko buku. Ya. Ya betul, nanti sholat 2 rakaat. Gitu? Sholat 2 rakaat memang awalnya sholat itu semua 2. Ya? Awalnya sholat semuanya 2. Setelah Nabi di Madinah, yang 2-2 tadi ditambah 2-2 lagi, kecuali maghrib dan subuh. Maka dari itu, Duhur tambah 2 jadi 4, asar tambah 2 jadi 4, isya tambah 2 jadi 4, maghribnya tidak 2, 1, maka jadi 3, karena witrun nahar, witirnya siang. Subuh tidak ditambah, tetap 2, karena biasanya kalau subuh itu bacaannya panjang, 2 aja. Jadilah, nanti bisa dilihat dalam brosur itu, ya. Khusus sholat tentang bagian satu tadi, insya Allah disitulah. Ya, itu kalau lihat apa itu hadisnya supaya tidak taklid, tapi di sana sudah ada dalam brosur itu. Saya bacakan ya di sini. Anisabi anna aisyata qolat qad furidati sholat rak'atain bi bakata. Sungguh diwajibkan sholat dua rakaat di Mekah. Falamma qadima Rasulullah SAW di Madinah, di Madinah, zada ma'akulli rakaatain, ditambah tiap-tiap rakaat tadi rakaatain, ditambah dua rakaat. Tiap-tiap sholat tadi ditambah tiap sholat tadi rokatain, dua rakaat. Ilal maghrib, kecuali sholat maghrib. Fa'inaha witrun nahar, karena maghrib itu witirnya siang. Wa sholatul fajri, dan sholat subuh. Lituli qiraatihima, karena tadi itu panjang bacaannya. Ya. Wa kana idza safara, dan apabila dalam keadaan musafir, dalam bepergian, sholli sholatal ula. Kalau musafir, sholatnya seperti sholat pertama sebelum ditambah tadi. Berarti kalau sholat dalam keadaan musafir, sholatnya seperti sebelum ditambah, yang namanya dikosor itu. Maka sholat asar kembali pada sholat awal, yaitu dikosor 2 rakaat. Sholat duhur kembali kepada sebelum ditambah tadi, jadi 2 rakaat. Sholat subuh kembali, sholat maghrib sama. Jadi yang boleh dikosor, sholat yang dulunya 4 rakaat, kalau dalam keadaan musafir, boleh menjadi 2-2 lagi. Kosor. Jadi apa? Nanti boleh beli buku. Nah, tentang yasinan tiap malam Jum'ah. Ya. Padahal Yasin tadi sudah hafal ning ngri malam Jumat sing diwaca kok Yasin terus. Yang lainnya belum hafal malah enggak pernah dibaca. Membaca Yasin malam Jumat itu boleh enggak? Boleh. Ya ta? Boleh membaca Yasin malam Jumat. Tapi kalau membaca selain Yasin malam Jumat boleh enggak? Boleh. Nah, boleh. Maka kalau membaca Yasin malam Jumat wis hafal barang kok diwaca lah ada apa di balik itu? Ya, apa Quran ini mung Yasin tok? Nah, itu dah. Mau baca Yasin salat Jumat boleh saja, tidak apa-apa. Lah kecuali, ya, kalau ditanyakan ada tuntunannya apa tidak, begitu, ya dah. Baca Yasin khusus Yasin pada malam Jumat, ayat-ayat yang lain tidak dibaca. Mau cari Quran yang mau malam Jumat tok yang dibaca surat Yasin. Lah mengenai fadilah-fadilah surat Yasin, nanti Bapak bisa beli buku brosur, bendel brosur tahun 2008. Di situ sudah diterangkan. Ya. Kedoifan hadis-hadis mengenai fadilah surat Yasin. Di situ sudah dijelaskan. Mudah-mudahan bisa diperhatikan. Ya, masih lagi? Mik nomor 10, Pak. Nomor 10. Baik, silakan nomor 10. Nama saya Sahidin dari Sumatera Selatan, Pak. Mengikuti binaan Lampung. Ya. Yang saya tanyakan, Pak, menyambung daripada perkataan Pak Mudin tadi. Ya, ya. Ya. Saya itu pernah disuruh genduren, ya. Campur aja bahasanya, Pak, ya. Ya, apa? Suruh apa? Disuruh genduren. Tadi diatur-atur orang, ya, gitu, Pak. Ya, ya, ya. Disuruh genduren. Kemudian saya itu berkata, kalau yang demikian itu karena saya tidak tahu tuntunannya, maka saat ini saya berhenti dulu gitu. Nah, dalam hal ini, Pak, mereka mengatakan yang mengundang itu kepada kami koyo wis paham-paham wae karo Al-Qur'an begitu. Nah, ini saya bingung. Nah, sebelum sampai kepada pertanyaan, Pak. Saya cerita dulu, saya itu punya anak. Anak saya itu minta uang, Pak. Minta uang 100 saja kalau begitu. Nah, saya tidak punya uang. Iki lho duit 20.000 saya begitu. Duit 20.000 nggih apa? Gitu pulsa ora cukup, nah begitu. Duit apa? Nggih tuku pulsa wae ora cukup. Dia begitu anak saya. Yeah. Kemudian saya marah, Pak. Mbok mikir awakmu iki saya begitu. Mbok mikiro, pakin duit piro begitu. Jadi saya katakan begitu. Nah, mereka menjawab lagi, Pak. Wis to, Pak, arep piye penting senenono wae aku sing penting duite dikeki ngono wae nah begitu. Nah, ini kesimpulan, Pak. Contohnya seperti saya dikatakan koyok paham-pahammu Al-Qur'an wae. Jangan hanya cukup sebegitu, Pak. Saya itu memberikan kata-kata itu secara kasar pun saya terima. Yang penting misalnya dalam hal contoh, "Oh, darani yasinan, genduren yasinan iki mau renek tuntunane kok. Kurang ajar ini misalnya, Pak ya." Jangankan hanya begitu, dikatakan demikian, kok yo eramen lho. Yasinan kok darani ora renek tuntunane. Iki lho matamu ning Quran surat semene. Nah, ini kalau memang ada yang menunjukkan demikian ini, Pak. Artinya ada yang menunjukkan tuntunannya menurut petunjuk Allah dan Rasulnya, akan saya jadikan saksi hidup dalam usia saya yang sudah senja ini, Pak. Nah, jadi harapan saya, jangan seperti teman saya yang ada di Ogan Kumring Ilir itu, Pak, yang namanya Mas Marhaban, sampai dikeprok kursi mereka itu. Meskipun begitu, masih atau begitu, tidak ditunjukkan dasarnya, Pak. Nah, ini bagaimana ini yang namanya para ulama ini. Jadi setidak-tidaknya kalau seperti saya ini, meskipun memberikan secara kasar pun, yang penting ditunjukkan dasarnya itu, saya mengucapkan sangat terima kasih dan saya jadikan sebagai saksi hidup dan usia saya yang sudah senja ini. Maka saya akan bertobat kalau memang ada tuntunannya menurut Rasulullah, menurut Allah dan Rasulnya tentang yasinan dan tahlilan itu, tuntunannya bagaimana itu, kalau memang ada yang menunjukkan, saya akan bertobat. Saya akan mengulangi lagi ya sinan seperti yang sudah saya alami dulu. Dengan adanya saya tidak mengikuti ini karena saya belum tahu, Pak. Nah, atas pertanyaan saya, bagaimanakah atas tanggung jawab saya terhadap Allah, ataupun bagaimanakah ucapan saya ini menyelamatkan orang banyak atau menyesatkan orang banyak? Tolong pemahamannya di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 25. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, saya campur aja bahasanya. Saya itu disuruh menyembelihkan ayam, Pak. Belah pitik itu. Katanya, Pak Saidin, aku njaluk tulung. Iki belehno pitikku arep tak nggingkung. Nah, ini saya jawab, Pak. Wah, lek arep diingkung, dinggih gawe ingkung, aku ora mentolo sing koyo ngono kuwi. Mongkono wong liya wae. Nah, akhirnya mereka menyuruh Pak Ustad, Pak. Nah, Pak Ustad, aku njaluk tulung belehno pitikku iki arep tak nggingkung gitu. Nah, akhirnya Pak Ustad mau menyembelihkan. Nah, sekarang saya menanyakan. Lah lawang kurat mateni pitik dadak ngundang kiai, war mateni pitik nggih gawe ingkung dadak ngundang kiai. Mbok yo didek gulune badem boton pre mati to. Nah, sekarang apa bedanya, Pak? Ya, kurmateni pitik dibelehne Pak Kiai dan dibadem boto itu apa bedanya? Podo-podo leh mati. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ikan ayam itu, Pak? Nah, itu. Nah, ini maaf. Bukan kok saya ini menjatuhkan nama kiai, Pak ya. Saya jauh-jauh dari Sumatera ke Pulau Jawa ini ingin tahu, Pak. Jadi di daerah kami ini banyak kiai, banyak ustaz, tapi tidak ada yang menyampaikan ya hak dikatakan hak, Pak. Yang batil dikatakan batil itu saya rasa sangat longko istilah Jawa, ya. Karena saya belum menemukan. Makanya saya jauh-jauh di sini ini, saya ingin mengerti, untuk ingin tahu begitu, Pak. Jadi, nah, jadi bagaimanakah ini, mohon apa namanya, mohon pemahamannya, mohon penjelasannya, yakni dalam surat Al-Imran ayat 70 dan 71. Boleh nambah lagi, Pak? Satu lagi. Halo, ngabiskan waktu, halo. yang terakhir ini, Pak. Bagaimana, Pak, ya kita ini seorang yang lain jenis, yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kita ini apakah masalah salaman itu ada larangannya apa tidak? Dan kalau ada larangannya, itu bagaimana dalilnya? Sekian dari saya, dari Nusa Bakti, ya Pak, Sumatera Selatan. Dah, ya. Jadi tentang anakmu mau, nanti pinter anakmu. Sing tak butuh ke duit, Pak. Aku senenono ya gelem, ini penting duitnya. Nah, timbang aku orang mbok sengeni rakai duit, pilih mbok seneni, ini kayak ada duit. Pinter tak anakmu ini. Jadi ini butuh duit ini pokoknya serang gagas liane. Senenono gelem, ini duitnya nanti. Saya kira mbok sengeni, mbok puji-puji, mbok lem-lem ini rakai duit, rasa seneng. Sing disenengi kuwi duit. Nah, tinggal bapak gelem ora diperes karo anake ngono kuwi. Maksudnya bapak itu lihat njaluk duit yo tuku pulsa wae ora cukup. Anakmu umur piro kok nyekel pulsa barang kuwi. Nah, sekarang itu cilik-cilik cekelane pulsa. Mula banyak orang yang tertipu ya. Nah, ya. Oh, sama kelas 3. Nah, terus arti nggo apa duit kuwi? Pulsa ora cukup. Ya, kemudian mengenai yang Bapak tanyakan tadi, ya, tanya tahlilan, tanya dalil tadi, sama. Saya dulu juga mengerjakan tahlilan, kalau orang mati, baca Yasin kalau ada orang sekarat, itu ya biasa lakukan. Ya, nah, karena sampai hari ini saya juga belum mengetahui dalilnya, maka saya berhenti. Tidak kembali lagi. Gitu? Nah nanti kalau sudah diketemukan dalilnya balik lagi enggak apa-apa. Mandek luwe apik karena Allah mengatakan wala taquma laisa laka bihi ilmu. Kalau kamu belum tahu ilmunya jangan mengamalkan. Jadi amal dan ilmu itu lebih dulu ilmunya. Berilmu lagi beramal. Jangan berilmu tanpa amal. Atau jangan beramal tanpa ilmu, berilmu tanpa amal tadi tidak ada gunanya, seperti lebah tidak bermadu. Sekarang beramal tanpa ilmu, sesat. Beramal kok tanpa ilmu, dasarnya apa? Nah, maka sekarang kalau berhenti ya sudah berhenti, rasa melu itu. Besok itu harus ditunjukkan dalilnya, ada, ada. Ikut lagi boleh. Dan tidaklah orang yang suka mengerjakan begitu, kalau ditanya dalilnya ya tidak bisa menunjukkan. Ya pada aku disini yang menunggui. Yang amalkan yang orang ngerti dalile. Nah, sedang Allah mengatakan jangan mengamalkan belum tahu ilmu, ya salah itu berhenti sampai sekarang. Belum menemukan sampai sekarang. Nah, sekarang bedanya meleh kalau ditutup botol. Masa orang yang sampai tak ke? Masa orang yang sampai tak ke? Ya, coba kalau tidak bisa belum ngerti bedanya, nanti kalau pulang ambil ayam disembelih. Ambil satu lagi diduduk botol, beda ora coba. Beda kan? Lah kan padha matine kan berarti halal wong dibelah ya mati, duduk botol ya mati. Kenapa dadak nyundang kiai kon beleh barang buat duduk botol dase ora mati. Nah, kalau matine diduduk botol itu termasuk bangke. Bangke itu haram, yang termasuk bangke itu termasuk yang matinya diduduk botol kuwi mau. Saya ora wae botol watu padha wae. Dalile dibaca surat Maidah ayat 3. Cuma itu ada dalilnya gitu, orang ngawur. Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla ligoirillahi bih wal munkhonikatu wal mawkudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dakaitum wa ma dubika alan nusubi wa antas taksimu bil azlam dhalikum fis. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah yang tercekik. Nah, ini. Jadi yang termasuk bangke itu apa? Satu, yang matinya tercekik. Terus yang dipukul? Yang dipukul nganggo watu apa nganggo besi? Panggul boto, pokoknya dipukul. Terus? Yang jatuh. Ya. Yang ditanduk. Yang jatuh, misalnya dari perengan kuno, dingon, wedus, jiklok, neng jurang, mati, yaitu bangke. Atau dekat-dekat, kamu melihara apa? Mengembala kambing dekat kerbau, ditanduk oleh kerbau atau berik mati, nah, bangke. Terus? Dan yang diterapkan binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, binatang buas diterkam binatang buas tidak sempat menyembelih mati jadi bangke. Terus? Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Lanusubi jadi disembelih untuk sesaji ingkung barang walo. Nek itu nggo sajen syaratnya diingkung untuk sajen itu namanya menyembelih untuk berhala. Haram. Terus? Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Hmm? Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Ya. Paham toh? Jadi yang termasuk bangkai itu binatang yang mati tercekik, binatang yang mati apa itu ditutup tadi. Binatang mati jatuh, binatang di tanduk, binatang ya apa, yang termasuk bangke mati disembelih untuk berhala, nah itu semuanya bangke. Maka orang Islam itu menyembelih binatang atau akan makan daging binatang, itu tidak asal mati saja, harus disembelih. Sembelih itu pun harus menurut tuntunan, menyembelih itu di nakernya, jadi leher dari bagian depan. Itu kalau dibelih dari belakang ya tidak halal. Mau podo gulune wae kok gitu toh. Podo gulune timbang belih nang ngarep kok mburi wae. Nah, itu tidak halal itu. Maka nyembelih itu dari nakernya. Ya, itu tentang sembelihan. Nah, bedane apa wong belih dadak. Undang kiai wong butuh mangan pitik tutuk ndase ra wis mati. Nah, itu haram. Jawab lagi pertanyaannya tadi. Lain jenis sesat salaman ada larangan. Nah, salaman tidak ada hadis yang melarang salaman. Tidak ada. Ayat yang enggak ada. Adanya hadis yang menerangkan larangan bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram. Lebih luas kan? Salaman kan mung tangan, bersentuhan menyentuh laki perempuan bukan mahram itu kata Nabi hukumannya ditusuk jarum besi di kepalanya ini masih lebih ringan daripada hukuman orang yang bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Lah salaman ini bersentuhan apa lah? Nah, mula nek pinter nek salaman nganggo kaos tangan. Ben ora bersentuhan kulit. Ya, kalau mau mencium wanita-wanita yang pakai seperti cadar itu, kemul sarung sik, cium ben ora sentuhan. Nah, itu namanya berobosi hukum. Ya. Kalau Qur'annya, ya, melihat saja suruh menundukkan pandangan. Apalagi menyentuh. Ya. Ya. Kalau melihat wanita cantik suruh menundukkan pandangan. Nabi mengatakan, orang yang bisa menundukkan pandangan dari melihat wanita yang cantik tadi, kamu akan merasakan lezatnya iman. Ini orang itu, ayo isah dingklok, merasakan lezatnya iman. Nenek melilik wae, pengko bengi rasa turu kowe. Bayangke terus itu lah tersiksa kamu. Itu. Maka kalau kembali pada Quran, melihat saja haram, lah apalagi menyentuh. Maka pernah saya contohkan toh? Ya. Yang ringan saja dilarang apalagi yang berat. Sak bahaya-bahayanya orang melihat tuh masih bahaya orang menyentuh. Ya. Saya enggak melihat cuma menyentuh. Lah nek kamu menyentuh rasa ndelok iso ngopo-opo kowe kaya ta. Tapi kalau melarang lihat-lihat apalagi menyentuh lebih berat kan itu. Maka saya beberapa minggu yang lalu saya gambarkan ada kendaraan lewat di ketek juruk itu misalnya. Ya, bar banjir besar, kaki keteknya bawah itu terhanyut, doyong itu keteknya. Terus ditulisi becak dilarang lewat karena jembatan rusak. Nah, kamu sopir truk. Arep lewat, biasanya ya lewat kono. Setelah lewat situ ada tulisan becak dilarang. Oh, becak saya ter. Nah, kalau pikirane sopir iki waras, mesti candaane oh becak aja enggak boleh, apalagi truk ini lebih berat, tentu enggak boleh gitu. Tapi kalau sedang mabuk ya. Maka itulah, kalau melihat saja dilarang, apalagi menyentuh lebih berat, itu mestinya lebih dilarang. Jadi kalau yang ditanyakan bunyinya salaman memang tidak ada. Ya, tapi lebih ringan dari itu saja dilarang, apalagi berat. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ya. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ya. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Ya itu, kalau kamu mengajarkan orang, mengajarkan tentang agama, ternyata salah. Ya, kamu mengikul dosamu karena salahmu tadi. Apalagi kalau apa yang kamu ajarkan diikuti orang. Ya. Wong sesat salah kok diajarkan diikuti orang. Nah, karena diikuti orang tadi, berarti dosamu dobel. Satu, dosa mengajarkan yang salah. Yang kedua, dosa diikuti oleh orang tadi, berarti menyesatkan orang. Maka kalau menyampaikan agama yang benar, ya, ya, kebenaran agama itu sumbernya dari Quran dan hadis. Jangan mengatakan ini agama padahal bukan. Ya, kamu mengajarkan, mengatakan ini dari Allah, ini dari Rasulullah padahal bukan. Ya, kamu mengatakan sesuatu yang bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, tapi kamu katakan ini dari Allah, ini dari agama. Kalau agama Islam kan Quran, Sunnah. Padahal bukan. Kamu mengatakan seperti itu berarti kamu berbuat dosa, bohong. Yang kedua, apa yang kamu katakan diikuti orang. Ya. Berarti kamu menyesatkan orang, maka dosanya double. Dosa dirinya sendiri berbuat sesat, dosa menyesatkan orang lain. Maka kalau kita menyampaikan agama, balighani walau ayat, sampaikan dari kamu itu walau satu ayat, maksudnya yang sudah betul-betul kamu tahu. Kalau tahu, yakin kebenarannya baru sampaikan. Jangan sampai menyampaikan suatu ajaran agama yang tidak tahu kebenarannya, apalagi tidak tahu sama sekali dasar pengambilan dalil, dasar hukumnya. Maka kita supaya hati-hati. Kalau itu sesat, berarti kamu menyesatkan orang lain. Di samping dirimu sendiri sesat itu ya dosa. Membawa orang lain berbuat dosa juga dosa. Membuat orang lain tersesat tadi. Wesawake dhewe kesesat, ngajak wong liya sisan ben sesat. Nah, itu kamu mikul dosa. Itulah, mudah-mudahan bisa dipahami. Satu lagi. Satu lagi dari Ibu. 6. Nomor 6, Ibu. 31. Ya. Nomor 6, silakan nomor 6, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Gunawan dari Semarang. Begini Ustaz, awal saya mau menanyakan ini, saya membaca dari laman internet dengan sumber http://iniunikblogspot.com yang urainya seperti ini. Wahai Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal. 1. Menghatamkan Al-Quran. 2. Memperoleh syafaat dariku. 3. Kaum mukminin dan mukminat ridho kepadaku, kepadamu. 4. Melaksanakan haji dan umroh. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku melakukan semua itu sebelum tidur? Rasulullah menjawab, sebelum tidur, 1. Bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka seakan-akan sama nilainya dengan menghatamkan Al-Quran. 2. Bacalah solawat untukku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka aku akan memberi syafaat kepadamu. 3, mintalah ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Allahumma ighfirli lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, maka niscaya mereka akan meridhoimu. Nomor 4, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka seakan-akan sama nilainya engkau telah melaksanakan haji dan umroh. Selamat tidur jangan lupa wudu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan hambanya. Semoga bermanfaat. Setelah membaca itu, saya itu dalam hati saya mengatakan, wah kok gampang banget saya gitu Ustaz. Oleh sebab itu saya ingin menanyakan, satu, apakah ada tuntunannya, yang saya maksud ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedua, apakah tidak, kalau itu tidak benar, apakah tidak menyesatkan umat, karena di internet itu kan dibaca oleh kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah solusinya seandainya umat muslimin dan muslimat membaca hal-hal semacam ini yang kemudian tidak mau tabayun atau tidak mau menyampaikan kepada ahlinya. Demikian Ustadz pertanyaan saya. Semoga apa yang saya tanyakan ini dapat memuaskan saya. Walaupun saya banyak teman-teman guru agama, Ustadz, tapi karena mungkin fahamnya sudah berbeda dengan saya, sehingga mungkin saya tidak puas. Mudah-mudahan di majelis ini saya dipuaskan untuk jawaban-jawaban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuaskan orang ya tidak gampang. Bagian-bagian puas, bagian tidak puas. Ya, yang penting kalau itu nurut, kalau menurut agama, kalau itu tuntunan agama, puas atau tidak puas, harus puas. Kalau memang itu ada tuntunannya. Ya, tak? Membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sama dengan ibadah apa tadi? Haji dan umroh. Ya. Terus khatam Quran, maca kul huwallahu ping telu padha karo khatam Quran. Mak kenapa ngatam kalau 30 juz? Baca kul huwallahu aja 3 kali wis padha karo khatam Quran. Ganjarane. Ya, terus satu lagi tadi apa? Allahumma fi al-mu'minin wal muslimin wal muslimat alayyam bin wal ambat. Jadi sebelum itu semua dilakukan jangan tidur, gitu kan? Jangan tidur. Padahal Rasulullah menuntuni orang yang mau tidur itu, ya, tidak hanya itu. Dalam brosur yang sudah kita keluarkan, kalau mau tidur suruh membaca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kan gitu kan? Nah, itu tiga kali, dihembuskan di tangannya, terus disapukan di seluruh tubuhnya. Terus membaca Allah Akbar 34 kali, ya, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah 33 kali. Itu yang pernah dibrosurkan itu ada. Nah kalau itu tadi yang dimuat di internet, ya kalau disertai hadisnya sahih ya boleh dipakai. Kalau tidak, ya kita belum tahu ya tidak perlu diamalkan. Tidak setiap yang dimuat di internet itu mesti benar dan tidak setiap yang di internet mesti salah juga tidak. Maka kalau itu urusan agama, salah benar tidak nurut internet, kembali pada Quran dan Sunnahnya diuji kebenarannya. Ya, kalau yakin itu ada tuntunannya dan tuntunannya sahih, ya boleh dilakukan. Kalau tidak atau belum tahu tuntunannya, hanya ditulis di situ aja tanpa dasar kebenaran dalilnya, ya tidak usah diamalkan. Ya. Nah, wong baca internet itu, MTA dimuat di internet, banyak isinya elek-elek tak apa, ya bener kan, ya tidak bener kan. Ya maka itu internet ya biar net, perkara itu padane ya, salah menyesatkan orang dibaca oleh manusia sedunia kok ngajarkan yang salah. Biar ditanggung yang nulis. Ya. Kita kalau membaca itu, ya kalau benar ya diamalkan, kalau tidak yakin apa ragu, jangan diamalkan. Itulah. Jadi prinsip kita beragama, beribadah itu, yang sudah kita ketahui itulah yang kita amalkan. Yang kita belum tahu, gak usah mengamalkan. Yang sudah pernah baca ragu, tinggalkan. Ya, gak usah diamalkan maksudnya. Ya, seterusnya sudah cukup. Selanjutnya penyerahan jimat, Ustaz. Ya, penyerahan jimat, mari. Yang pertama dari Mbah Sastro, seorang veteran RI, pendengar radio dari Sragen. Ini berupa akik garang asem untuk keselamatan. Jadi garang asem ini orang mesti dibungkus tak kuwi. Ya, bungkusan garang asem iki ning akik garang asem. Manfaatnya apa itu katanya? Manfaatnya Pak? Untuk keselamatan, Ustaz. Nah, keselamatan. Ibaratnya kalau garang asem wis ditinggalkan nanti udah selamat, gitu kan? Dengan keyakinan semacam itu. Ayo terus. Berikutnya yang kedua dari Bapak Mulyono, Tenggarong, Kalimantan Timur, dikirim lewat paket berupa satu rompi keselamatan. Buka aja lah, rompi keselamatan. Rompi dibuka gitu loh, rompi gua yang apa, dikira gumbal. Nah, rompi itu pakaian itu, baju tidak berkaos, itu dari Tenggarong. Dibaca itu isinya apa dari Tenggarong itu. Kemudian yang kedua, Quran Setambul. Yang ketiga, cincin. Kemudian yang keempat, batu akik dan benda yang bertulisan Arab. Kemudian yang kelima, tulisan Arab dan beberapa botol minyak. Minyak wangi. Di Tenggarong, Kalimantan itu. Dengar radio. Menerangkan tentang kemusyrikan jimat-jimat langsung dikirim sini dilewat pos tadi ya. Paket. Berikutnya ini Bata Keling, kalau tidak salah saya baca. Bata Keling asal Jawa Barat, kegunaan keselamatan dari Bapak Sutardi Gunung Kidul. Yang tadi baru diserahkan ke Pak Tarno. Yeah. Bata Keling. Kemudian aneh-aneh orang itu. Terus yang dari Selogohimo Wonogiri. Ini ada penyerahan dari Selogohimo Wonogiri dari Bapak Paidi Joho Pracimantoro Wonogiri. Ini wujudnya adalah keris, tidak diberi nama. Khasiatnya untuk memperlancar hasil pertanian, tanaman menjadi subur dan panen baik. Kemudian dari Selogohimo ini ada beberapa keris yang disampaikan ke majelis, Ustaz. Tidak disebutkan nama dan kegunaan. Itulah kesesatan manusia. Ya, tiap hari kalau sholat ya iya karena butuh iya karena stain istina siratal mustaqim. Tapi jaluk tanamannya baik, panennya baik, kayak keris tadi. Keselamatan. Ya, pakai besi kecil-kecil gaweane sapa mbuh wit ya, keselamatan. Ya, tapi lo tauhid. Nah kalau masih percaya semacam itu, sholatnya gugur, puasanya gugur, zakatnya gugur. Kalau wis haji barang gugur hajinya. Biar san, yang diharapkan apa? Dosanya tidak diampuni. Itu yang mengatakan itu Allah bukan saya. Ayatnya sudah saya tunjukkan tadi. Baiklah segala kekurangan kami mohon maaf, yang belum terjawab, yang masih belum punya waktu bisa dicambung waktu yang akan datang. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Adu ala ilaha ila anta astaghfiru wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.